الحمد لله الذي أنزل القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Bagaimana biasa, marilah kita mulakan kuliah kita, mulakan pengajian mingguan kita dengan mengucapkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sehingga hari ini masih lagi memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kita kesihatan dan kelapangan masa sehingga kita dapat berkumpul sekali lagi pada malam ini dengan niat dan tujuan untuk mempelajari dan mengulang kaji, memperbincangkan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan agamanya. Maka itu marilah kita awali dengan doa. Mudah-mudahan niat kita yang tulus ikhlas, usaha kita yang suci murni ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kita akan kembali kepada pelajaran tafsir Quran kita, yang mana para jemaah semua sudah mengetahui bahawa tujuan dan matlamat kita mempelajari tafsir Quran ada beberapa sebab. Di antaranya, selain daripada Al-Quran Karim ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, selain daripada Al-Quran ini menjadi pedoman hidup, selain daripada Al-Quran itu menjadi sumber hukum yang pertama, dia juga adalah ilmu yang Rasulullah SAW telah mengatakan adalah ilmu yang tertinggi. Seperti mana sabdanya, khairukum man ta'alam Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Quran kemudian mengajarkannya. Jadi budaya mempelajari Quran ini kita cuba hidupkan, kita cuba semarakkan semata-mata supaya kita faham dan kenal tentang Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kenal kepada Quran itu kita akan cinta dengan Quran. Bila kita cinta dengan Quran, kita akan dekat dengan Quran. Dan apabila kita dekat dengan Quran, artinya kita dekat dengan agama ini, agama Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa jaminan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan orang yang dijamin di dunia ini akan mendapat kejayaan di akhirat insya-Allah. Itu di antara beberapa sebab yang kita cuba menghidupkan budaya mempelajari Al-Quran khasnya di dalam tafsir Quran. Di samping itu, kita juga ingin meyakinkan kepada setiap individu kita dengan mempelajari Al-Quran ini, kita yakin benar-benar bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah, adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Kita yakini bahawa itu bukanlah datang daripada manusia. Walaupun sejak zaman dahulu, orang-orang jahiliah sudah menuduh bahawa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23, seperti mana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah menegur, Allah mengatakan kepada orang-orang jahiliyah, orang-orang dahulu, kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan ini, kalau kamu mengatakan bahwa ini buatan daripada hamba-Ku, maka buatlah sepotong surah, sepotong ayat yang sebanding dengan Al-Quran itu. Allah SWT uji mereka, Allah cabar orang-orang demikian. Walaupun orang-orang Arab jahiliyah, kita sama-sama maklum, mereka adalah ahli syair. Mereka baik dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa, pantun celoka, guring dan sastra. Mereka begitu baik dalam ilmu bahasa, tapi ternyata apa yang mereka mampu itu, mereka tidak mampu untuk membuat Al-Quran. Allah SWT katakan, wada'u syuhada'akum min dunillah, panggillah pendeta-pendeta kamu, ahli-ahli kamu, orang-orang yang bijak pandai semua, dunillah, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata mereka tidak mampu untuk melaksanakan, untuk membuat ayat-ayat yang sebanding dengan Al-Quran. Maka kata Allah, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah. Allah Subhanahu Taala mengatakan, kalau kamu dah tak mampu buat dan sekali-kali kamu tak mampu untuk melaksanakan yakni membuat Al-Quran itu, maka takutlah, sepatutnya kamu beriman pulalah dengan Al-Quran itu. Jangan sampai kamu yakni hanya mengata-ngata saja, tapi kali ini berimanlah kepada ayat tersebut. Dan Allah terangkan, in kuntum shadiqin, sekiranya kamu orang-orang yang jujur, sepatutnya kamulah orang yang pertama untuk menerima Al-Quran. Orang-orang jahiliyah dahulu, mereka pandai dengan ilmu-ilmu yang tadil, tapi mereka tak mampu untuk membuat Al-Quran, dan mereka akui bahawa apa yang dibawa oleh Muhammad akhirnya adalah Al-Quran, cuma mereka tak mau beriman saja. Itu perbezaannya. Beberapa minggu yang lalu saya terangkan kepada kaum muslimin semua, para jemaah kita, bahawa saya bacakan beberapa ayat Quran, beberapa ayat yang digabungkan menjadi satu surah yang dinamakan surah Al-Mu'minun, yang kita nyatakan kepada para jemaah kita dapat daripada internet. Itu adalah hasil daripada perbuatan orang-orang kafir, orang-orang orientalis, orang-orang yang musuh-musuh Islam, yang mereka mengatakan itu adalah Al-Quran. Sebenarnya ada beberapa surah, bukan saja surah Al-Mu'minun, surah Al-Muslimun, malah beberapa surah yang lain. Itu nak membuktikan kepada kita bahawa kalau orang dahulu mereka tak boleh buat, mereka akui tapi mereka tak beriman. Hari ini orang-orang menuduh Nabi Muhammad buat, hari dia pula buat Quran. Berarti orang-orang ini nak mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu ada kaum kamu, kaum Ad, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan mereka dengan berbagai-bagai azab, bagai-bagai ujian dan cubaan. Kalau dahulu ada, yaitu orang-orang kuasa-kuasa besar seperti mana Raja Namrud, ada Fir'aun, Allah SWT azab mereka. Kalau dahulu ada individu-individu seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Allah azab mereka. Kali ini rupa-rupanya ada lebih hebat daripada Fir'aun, lebih hebat daripada Raja Namrud, lebih hebat daripada berbagai-bagai individu dan juga kaum yang mana mereka nak mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka buat Quran dan mereka mengatakan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tujuan mereka nak menyelewengkan, nak menyesatkan umat Islam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini tidak mampu orang-orang menirunya, tak mampu orang-orang membuatnya, dengan termanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Awak gunakanlah berbagai-bagai expert yang awak ada, baik daripada ilmu bahasa, ilmu pengaji dan sebagainya, tetapi umat Islam, kaum muslimin tahu di mana kesalahannya, di mana Quran dan di mana bukannya Quran. Sebab kita sudah meyakini kalam Allah, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bukan dibuat oleh manusia. Seperti mana cerita Dandan Setia, seperti mana cerita Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Malin Deman dan sebagainya, bukan, tetapi adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bentuknya, tulisan-tulisannya seolah-olah macam ilmu bahasa yang begitu tinggi nilainya, tetapi itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak mampu manusia menirunya. Ini beberapa perkara yang ingin saya ketengahkan kepada para jemaah. Namun demikian, kita kaum muslimin harus berwaspada dan berjaga-jaga tentang musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam yang sentiasa mencari kesempatan untuk merosakkan Islam, baik daripada sudut teknologinya, baik daripada sudut kemewahannya, dan berbagai-bagai cara lagi. Dan akhirnya kita dapat satu macam Quran yang sudah ada unsur-unsur yang boleh merosakkan Quran itu sendiri. Dulu kita pernah baca penulis ataupun penterjemah seperti Muhammad Marmadud itu, beliau ini salah seorang penulis ataupun penterjemah Quran yang menterjemahkan Quran ke dalam bahasa Inggeris, yang kita rasakan agak baik jugalah terjemahannya. Tetapi sejak kebelakangan ini, publisher ataupun mesin pencetak dan juga penerbit, saya tak tahu sama ada dengan izin beliau ataupun dengan suka-suka hati mereka, mereka menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa orang putih tanpa Quran, tanpa Quran, tanpa Arab ataupun aslinya. Kalau dah macam gini, dah tak ada beza dengan Bible, dah tak ada beza dengan kitab-kitab lain, dah tak ada beza. Walaupun kita nampak seolah-olah macam baik lah, macam bagus, supaya semua orang yang tak tahu agama pun boleh baca, tapi sebenarnya ini adalah satu benda yang salah. Al-Quran boleh bertahan sampai hari ini di antaranya, walaupun memang takdir Tuhan-Tuhan yang memeliharanya, tetapi kita buka apapun Quran, kita lihat mesti ada yang ini Arabnya. Bahasa aslinya mesti diadakan, walaupun terjemahannya nanti dalam bahasa Mandarin umpamanya, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa apapun tak masalah. Itu hanya bantuan saja, tetapi bahasa Arab, bahasa aslinya mesti ada. Itu di antara bagaimana ulama-ulama silam kita menjaga kesucian Al-Quran itu. Sebab bila kita baca terjemahan, umpamanya dalam bahasa Melayu saja, kita lihat beberapa perbezaan penterjemahan. Di antara E. Hassan dengan Mahmud Yunus, di antara Departemen Agama Islam dengan Hamka, semuanya ada beberapa perbezaan daripada sudut menterjemahkan. Tetapi yang menjaganya adalah asal tulisan itu. Yang Arabnya itu satu pun titik, satu pun tanda baris atas dan baris bawah, apatah lagi hurufnya tidak dikurangi dan tidak ditambah. Itu nak menjaga kesucian Al-Quran. Penterjemahan boleh berbeza kerana maksud tidak lari. Tetapi yang menjaga asal Quran itu adalah Arabnya. Jadi Al-Qurannya, wahyunya itu yang dijaga. Tetapi kalau kita bebaskan benda-benda macam ini, dia akan sampai kepada satu tahap, samalah macam Bible, samalah seperti mana kitab-kitab perjanjian lama dan baru orang-orang Yahudi dan seterusnya. Kalau kita lihat dalam bahasa Melayu, penterjemahan itu ada beberapa berbeza. Itu kalau kita lihat, tak ada Arabnya, dia akan jadi itu. Itu belum lagi orang putih, belum Inggeris, belum Mandarin, belum Hindu, belum Tamilnya, belum berbagai-bagai lagi. Ini di antara benda yang perlu kita sedari dan kita harus jaga. Saya tidak tahulah di mana harus kita rujuk untuk memperbetulkan benda ini, tapi ternyata benda ini dah ada di pasaran, dah dijual di kedai-kedai buku. Maka itu kita orang Islam harus jelas, harus jelas benda ini. Sebab orang-orang Yahudi dan Nasara, di antara penyelewangan kitab-kitab mereka ialah tidak ada hari ini kitab asli mereka lagi, tidak ada. Yang ada adalah tulisan-tulisan daripada tangan-tangan manusia, yang mana kalau kita benarkan benda ini berterusan, dia juga akan jadi seperti mana kitab-kitab Yahudi dan Nasara. Ini di antara mukadimah yang ingin saya ketengahkan kepada kaum muslimin semua, semua jemaah kita, supaya perkembangan Quran ini harus kita jaga sama-sama, supaya kita sama-sama dapat prihatin. Kenapa? Sebab bila kita mempelajari tafsir Quran, benda-benda macam ini kita dedahkan. Kita beritahu kepada semua jemaah kita agar kita peka. Kita faham benda-benda ini boleh membawa kepada kerosakan. Walaupun daripada sudut akidah, dari sudut keimanan, kita kena yakin Allah SWT janji, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Berarti 100%. Siapapunlah ahli komputer, ahli bahasa, ahli syair, buatlah. Tidak mampu mereka membuat Al-Quran, sebab Allah dah mengatakan fa'illam taf'alu walan taf'alu fattakun nara allati waquduha an-nasu wal hijarah uhiddat lil kafirin. Allah terangkan kepada kita, fa'illam taf'alu, sekali-kali kamu tidak mampu untuk membuatnya, walan taf'alu, Allah terangkan di sini, ada satu lagi lan di sini, sekali-kali kamu tak mampu buat. Kita yakin. Tetapi usaha untuk merosakkan Quran itu sudah banyak berlaku. Seperti mana minggu kemarin kita bawakan beberapa ayat yang dibuat oleh orang-orang rentalis dan mereka masukkan ke dalam internet. Anak-anak kita yang tak faham dengan ilmu Quran, tak belajar pelajaran tafsir ini, maka mereka akan keliru. Mereka akan keliru dengan ayat tersebut dan mereka menganggap bahawa itu adalah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka mempelajari dalam internet dan mereka yakini pula, dan mereka hayati ayat dijadikan sebagai peribadatan dan sebagai akidah mereka, akhirnya merosak akidah mereka. Ini yang kita khawatir. Mudah-mudahan dengan mempelajari tafsir Quran yang ringan-ringan inilah, yang simpel-simpel ini, ada manfaatnya untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kerana hanya Al-Quran sajalah boleh menjaga kita untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Baik, kembali kepada pelajaran tafsir Quran kita. Kita masih lagi dalam perbincangan. Kita masih lagi memperbincangkan ini perkara-perkara yang bersangkut paut dengan surah yang 3 minggu lalu kita pelajari, yaitu Sittat Ayyam. 6 ayat. Yang mana ayat itu dikumpulkan menjadi satu surah yang namanya Surah An-Nas, yang diturunkan di Mekah dinamakan Makkiyah. Ini yang kita perbincangkan, di mana surah ini juga digelar sebagai yakni Surah Al-Mu'awwidzah. Yakni surah pelindung, ataupun dianggap dengan surah meminta pertolongan. Ini yang masih kita perbincangkan. 6 ayat yang dikumpulkan menjadi satu surah dinamakan Suratul Nas, yaitu surah manusia, yang diturunkan di Mekah, yang juga dianggapkan sebagai surah Makkiyah namanya Al-Mu'awizah, ataupun pertolongan ataupun perlindungan, yang diletakkan di akhir Quran, surah yang ke-114 di dalam juz 'am. Ini perbincangan kita di dalam 3 minggu yang lalu, ini kita perbincangkan agak luas. Yang kita perbincangkan, yang mana ayat ini bagaimana di dalam mukaddimahnya, pendahuluannya tentang asbabun nuzulnya, turunnya ayat tersebut ada kaitan dengan hadis-hadis yang bersangkut paut dengan Rasulullah sakit. Tetapi apabila dibahaskan hadis tersebut, dia bertanggah dengan kedudukan ayat ini diturunkan. Jadi tadi kita ingin ingatkan kepada para jemaah, perbincangan kita bukanlah daripada sudut mengubat penyakit-penyakit dengan ayat ini, tetapi insya Allah mungkin boleh menjadi pengubat hati bagi orang yang mempunyai penyakit-penyakit hati, yang mana juga ayat ini dinamakan Al-Mu'awwizah. Kalau dua dengan surah Al-Falaq, Al-Mu'awwizataini. Al-Mu'awwizataini, Al-Mu'awwizataini. Dua. Ini dua surah pelindung ataupun dua ayat pelindung. Kenapa dinamakan surah itu ini ayat pelindung? Sebab yang kita perbincangkan ialah awal daripada ayat tersebut dimulakan dengan full. A'udzu. Ini dia. Katakanlah, aku mohon berlindung. Ini yang menjadi penyebab yang mana ayat itu juga dinamakan sebagai ayat pelindung. Yang mana 3 minggu lalu kita telah mempelajari tafsirannya. Kita sudah mempelajari pembahasannya secara yang kita mampu sesuai dengan masa yang diberikan. Di dalam nuzulnya kita terangkan. Kemudian 3 ayat pertama kita pelajari. Yang pertama tentang menceritakan kita tentang kita mohon berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sebut sifatnya ataupun zatnya yang pertama sekali ialah Rabb. Yang kedua Malik. Yang ketiga ialah Ilah. Ini 3 perkara yang kita bahaskan 3 minggu lalu dalam ayat tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Kesimpulannya itu juga telah kita pelajari dalam surah yang pertama, Suratul Fatihah, yang mana sifat Allah itu juga disebut sebagai Rabbul Alamin, penyaga, pengawas, pencipta, pendidik segala-galanya, yakni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempunyai beberapa nama-nama dan sifat-sifatnya yang tersendiri, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, yang menjadikan dan membentukkan dengan nama-namanya yang baik, asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Wahual azizul hakim. Dan dialah maha perkasa di dalam membuat segala macam hukum. Ini di antara yang kita pelajari. Kesimpulannya apa yang kita pelajari adalah berbentuk tauhid. Pelajaran tauhid yang berbentuk akidah dan pegangan, yang mana kita ceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih dekat lagi. Mudah-mudahan rasa merendah diri itu timbul. Rasa merendah diri itu timbul untuk mengetahui bahawa dialah khalik pencipta. Adapun kita makhluk yang dicipta itu. Maka itu Rasulullah berpesan kepada kita, supaya kata Rasulullah, berfikirlah kamu kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Berfikirlah kamu tentang apa yang Allah jadikan, Allah ciptakan. Jangan kamu berfikir tentang apa zat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita mempelajari sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu nak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, agar kita faham benar-benar. Mudah-mudahan bila kita faham akan zat Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa merendah diri dan timbul satu sifat untuk menghambakan, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kita pelajari meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul a'udzu. Katakanlah, aku mohon berlindung hanya kepada Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang kita pelajari di sini dengan An-Nas. Yang kita pelajari di sini ialah kita diminta pertolong, kita minta supaya pertolongan semua itu melalui Rabbun Nas, melalui Malikun Nas, melalui Ilahun Nas, Tuhan penguasa, raja, termasuk salinya ini pemelihara, pendidik dan penjaga, pengawas seluruhnya. Itu yang kita pelajari. Maka malam ini sambungan daripada pelajaran kita daripada ayat yang keempat, insyaAllah sampai selesai, kalau mampulah, kalau mampu sampai selesai, kalau tak mampu kita tangguh, kalau ada masa kita masuk lagi kepada surah yang selepas itu. Yang kita sama-sama sudah mengetahui bahawa ayat ini, surah ini dinamakan Al-Mu'awwizah, iaitu surah pelindung. Tapi sajalah An-Nas, biasa orang dengar Al-Mu'awwizatain ini. Dua. Yang biasa didengar ialah Al-Mu'awwizatain, iaitu dua surah pelindung, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Adapun yang kita pelajari hanya satu, maka cukuplah kita iaitu mufradkan. Kita satukan dahulu iaitu surah Al-Mu'awwizah, surah yang dikenal sebagai pelindung. Kenapa disebut sebagai pelindung? Seperti mana di awal saya katakan tadi, sebab dia bermula daripada Qul A'udzu, katakanlah aku mohon berlindung. Seperti mana terdapat dalam surah An-Nahl, An-Naml ayat 58. Kita baca Quran, wa idza qara'ta al-Quran fasta'in billahi minasyaitanir rajim. Maka bila kamu nak membaca Al-Quran, dahlah kamu mohon perlindungan. Fasta'in billahi minasyaitanir rajim. Dahlah kamu mohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan yang dilaknat ataupun yang direjam. Jadi itu juga ini ta'awuz yang kita namakan mohon perlindungan. Kenapa dan kepada siapa? Kita dah terangkan kepada para jemaah itu ni. Rabb, Malik, Ilah, Rabbul Alamin, yang kita katakan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab di waktu kita mempelajari Suratul Fatihah, kita mempelajari surah yang pertama, surah Al-Fatihah, kita sama-sama sudah memaklumi yang kita ikrar, yang kita janji dalam Suratul Fatihah, satu hari 17 kali kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ta'inu, ataupun kita namakan di situ meminta pertolongan. Dan di ayat yang kesambungannya kita katakan wa iyyaka nasta'in. Ini kita ikrar, hanya kepadamu sajalah ya Allah kami akan meminta pertolongan. Ista'ina itu masih am umum. Meminta pertolongan, boleh minta rezeki, boleh minta selamat, boleh minta berjaya, boleh minta bahagia, boleh minta sehat, dan berbagai-bagai permintaan boleh termasuk di dalam ista'ina. Sebab itu Allah SWT mengatakan, taklah kamu hanya menyembah kepadaku dan taklah hanya kamu meminta kepadaku sahaja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun a'udzu, dia am yang hanya dikhususkan, dia khas yang hanya dikhususkan meminta perlindungan. A'udzu. Kalangan ista'inu itu berbeza. Kita minta pertolongan dengan kita minta perlindungan, itu dua perkara yang berbeza. Kalau surah yang pertama kita sudah membuat ikrar dan perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah kita hanya pilih Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk meminta pertolongan juga hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini Allah subhanahu wa ta'ala kecilkan permintaan tadi. Pertolongan yang berbentuk iaitu kemudaratan, kesusahan, pertolongan yang kita minta yang berbentuk ujian, yang berbentuk mungkin kesusahan, yang mana kita katakan a'udzu, aku mohon perlindungan, itu maksudnya. Jadi sebab itulah surah ini dinamakan Al-Mu'awwizah. Di sini para jemaah harus tahu yang dimulakan dengan kul, ini perintah, qala yaqulu kul, artinya katakanlah, berarti perintah Allah SWT, perintah kepada kita, katakanlah, asalnya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, katakanlah bahawa engkau hanya mohon perlindungan kepada Rabbun Nas, kepada Malikin Nas, kepada Ilahin Nas. Dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya yakni kalau umatnya yang beriman kepada Al-Quranul Karim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat dia meminta pertolongan, meminta perlindungan, hanya meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Rabb, yang mempunyai sifat Malik, yang mempunyai sifat Ilah dan berbagai-bagai lagi sifatnya yang maha mulia. Jadi dia dua kena. Nabi Muhammad menerimanya dan dia diperintahkan secara wajib dan dia menyampaikan kepada umatnya bahawa apa yang disampaikan tadi berbentuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dianggapkan di sini hukumnya wajib. Wajib meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, haram meminta selain daripada Allah dan hukumnya syirik. Wa iyadzu billah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kalau kita menjadi orang yang pandai beribadah, rajin menyembah kepada Allah SWT, tetapi di waktu kita diuji, di waktu kita menerima kesusahan, kesusahan, ujian daripada Allah SWT, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita kalah. Di waktu menyembah, kita menyembah kepada Allah, tetapi di waktu kita diuji, kita memohon selain daripada Allah SWT. Itu yang nak dimaksudkan. Jadi di sini tidak ada wasilah dalam Islam. Itu ayat yang kita pelajari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dikatakan kul a'udzu bi rabbin nas, katakanlah kamu hanya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada wasilah, tidak ada perantaraan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam meminta pertolongan tidak perlu menyebut sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari dulu dalam bab tauhid, ada rabbaniyah tapi tak ada rahbaniyah, tak ada rabbaniyah ketuhanan, itu ada. Tapi rahbaniyah, rahib, itu rahib di sini maksudnya ada orang-orang tertentu yang mempunyai power, mempunyai kesucian, ketinggian darjat sama macam Allah Subhanahu wa taala. Sistem rahib ini yang ada pada semua agama selain daripada Islam. Islam tak ada sistem rahbaniyah, tak ada. Sistem rabbaniyah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu kita berbezakan, perlu kita ingatkan kepada para jemaah kita semua, jangan sampai kita salah. Ini bab tauhid, dan ini penting. Ini sangat-sangat mustahak yang perlu kita perbetulkan. Banyak orang Islam yang di waktu menyembah kepada Allah SWT, alhamdulillah, kerana dia tidak diberi ujian, dia sembah dengan begitu baik. Siang tak cukup sembahyang, malam sembahyang. Tak cukup puasa Ramadan, dia ambil puasa-puasa sunat. Tak cukup zakat fitrah, zakat harta, sedekah-sedekah dia bagus. Semua ini dalam bentuk ibadah bagus. Tapi bila dia tertepit, bila dia uji-uji, sama ada dengan kemiskinan, dengan penyakit, dengan berbagai-bagai ujian, dia lupa asal hukum-hukum Allah SWT, sampai dia terpaksa mengambil orang lain sebagai tempat meminta. Di sini yang kita khawatir, dan ini banyak kejadian. Ini banyak berlaku. Orang-orang yang alim kadang-kadang, orang-orang yang wara' kadang-kadang, orang-orang yang zuhud kadang-kadang, orang-orang yang memang bagus dalam agamanya, tetapi dalam hal-hal memohon kadang-kadang mereka lupa. Sama ada mereka berjumpa dengan perantaraan dari wasilah ataupun mereka sendiri menjadi perantaraan. Ini berlaku. Jadi kalau kita meminta pertolongan, tak perlu sebut-sebut Tok Demang ke, Tok Duku ke, Tok Bomo ke, Tok Guru ke, tak perlu sebut-sebut benda ni lagi. Tidak perlu disebut-sebut benda-benda yang tengah tadi. Baik dia orang alim ke, baik dia wali ke, dia boleh kasyaf ke, dia boleh apa pun. Tak boleh kita sebut-sebut lagi di dalam beribadah kepada Allah SWT ataupun memohon pertolongan. Wa imma sampai kepada menyebut nama Nabi untuk mendapat pertolongan pun tak boleh. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yusna alaihi, kita mengangkat menyanjung tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kita selawat ke atas Nabi, kita berdoa supaya Nabi itu mendapat barakah. Bukan menyebut Nabi memberikan pertolongan kepada kita. Di sini menyebut Nabi pun dah tak boleh, apatah lagi pergi kepada kubur-kuburan, pergi kepada tunggul-tunggul, pergi kepada keramat-keramat, menyebut nama roh-roh dan sebagainya. Maka itu yang kita anggapkan wasilah yang dilarang. Mungkin tempoh hari kita tidak sempat nak menjelaskan kepada para jemaah tak bagaimana hadis Muslim yang sahih, yang Rasulullah pernah menceritakan tentang tiga pemuda yang ada dalam gua. Itu telah kita terangkan kepada para jemaah. Itu wasilah yang diperbenarkan. Tapi bila kita pelajari konteks ataupun cerita itu, kita akan lihat sesungguhnya perantaran kita dengan Allah adalah ibadah itu. Ibadah kita itu menjadi perantaran. Hamba Ini ibadah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Taala, kita mesti memperbanyakkan ibadah. Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Taala, kita mesti memperbanyakkan ibadah. Untuk doa kita dikabulkan kepada Allah, kita mesti memperbanyakkan ibadah. Ibadah inilah yang menjadi wasilah, menjadi perantaran di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu cerita itu kalau kita lihat bagaimana Nabi menceritakan kepada para jemaah, para sahabat dalam hadis Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga pemuda yang dalam safar, dalam pelayaran, tiba-tiba hujan lebat, mereka berteduh dalam satu gua. Mereka masuk dalam satu gua, kemudian hujan yang lebat itu airnya menggurukan, menggugurkan beberapa batu-batu besar hingga menutupi pintu gua tersebut, tutup, tertutup. Bila mereka sedar daripada bangun tidur tadi, mereka lihat bahawa pintu gua itu sudah tertutup. Mereka cuba menolak pintu gua itu, akhirnya mereka tak mampu. Mereka dah menganggapkan bahawa ini memang mati. Maka di waktu itu, tiga-tiga pemuda ini berbincang, bagaimanakah mereka boleh dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu daripada pemuda ini mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku ini seorang penggembala kambing. Kerja aku di siang hari menggembala kambing, malam hari aku memerah susu kambing tersebut. Dan aku akan memberikan minuman daripada susu kambing itu kepada keluargaku. Tetapi sebelum aku memberikan kepada isteri dan anak-anakku, aku akan berikan kepada ibuku dahulu." Itu dia perhatikan ibunya dulu. Ini amalan yang paling tinggi. Pernah satu ketika, di waktu malam hari dia dah bawa susu nak beri ibu dia, tiba-tiba ibunya sedang tidur. Dia tak berikan kepada anak dan isterinya. Dia tunggu sampai ibunya bangun, barulah dia beri. Itulah satu amalan yang paling besar yang dia rasa. Amalan yang paling besar yang dia rasa ada, dia minta, "Ya Allah, mudah-mudahan dengan amalan itu yang ada aku lakukan itu, Engkau perkenanlah permohonan kamu, kami. Engkau bantulah kami untuk menolak batu ini agar terbuka." Ramai-ramai tolak, terbuka sikit. Sikit terbuka. Ini pertama. Ini bukan magic-magic, eh? Ini cerita dalam hadis Imam Muslim, hadis sahih. Kemudian bila melihat kejadian itu, satu lagi pemuda yang lain mengatakan, "Aku juga ada amal yang besar." Katanya, "Yang mana aku ini seorang tauke, seorang peniaga yang mempunyai banyak pekerja-pekerja. Yang mana satu ketiga pekerja itu datang lambat. Di waktu dia datang, aku dah tak ada, tak ambil gaji. Maka orang itu tak datang lagi berbulan-bulan. Hasil daripada gaji tadi itu, bila orang itu tak datang, aku tanam. Gandum tadi aku tanam, sehingga timbun, tumbuh tanam-tanaman tadi. Sudah beberapa bulan barulah orang ini datang untuk menuntut gajinya. Di waktu itu aku bayar gajinya dengan kebun yang sudah siap tadi." Dulu dia datang, iaitu tak ambil gajinya. Gandum tadi tidak dimakan oleh tauke tadi, tapi ditanam. Kali ini bila orang itu datang, gandum tadi sudah jadi. Jadi satu dusun yang besar. Maka hadiah ataupun ganjaran daripada orang tersebut adalah, maka dia mengatakan, "Ya Allah, inilah amalan yang terbesar yang pernah aku lakukan. Mudah-mudahan Engkau kabulkanlah permintaan itu. Bantulah aku dalam menolong ataupun menolak batu ini." Ramai-ramai tolak lagi, bergerak lagi sikit. Macam magic, kan? Gerak lagi. Ini cerita yang ada dalam hadis. Satu pemuda yang ketiga tadi pun teringat dan dia pun mengatakan, "Ya Allah, aku sebenarnya juga mempunyai amalan yang besar. Di waktu aku muda-muda dulu, ada wanita yang menggodaku, sehinggakan aku mahu berbuat tak baik kepadanya. Tiba-tiba perempuan itu menolaknya, walaupun aku nak memberi 100 dinar. Perempuan itu menolak apa yang aku ingin lakukannya. Bila dia menolak, maka aku bertaubat, aku insaf. Dan 100 dinar ini aku merdekakan hamba dengan tujuan kerana aku bertaubat. Itulah amalanku yang besar, ya Allah. Kau kabulkanlah permintaanku dengan amalan-amalanku tadi." Maka tiga-tiganya tolak pun, terbukalah pintu tadi, tiga-tiga pun keluar. Hadis ini kalau kita buka dalam kitab umumnya, jumhur ulama-ulama salaf menggunakan hadis ini kerana sahihnya yang pertama, yang kedua kerana Nabi yang menceritakan kepada para sahabat, diambilkan diistinbat, diambilkan hadis ini sebagai dalil nak memberitahu bahawa amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita yang suci murni, yang bersih, yang besar, yang bagus itu akan menjadi perantaraan wasilah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdoa kita boleh menyebut amalan tersebut, boleh. tak sebut nama dia tu, tak sebut nama Tok Duku, tak sebut nama orang, tapi sebut amalan yang kita pernah buat. Ini saja yang diperbenarkan di dalam wasilah atau perantaraan. Adapun memohon doa kepada orang lain, musibah yang berlaku kepada masyarakat kita, musibah yang berlaku dalam kampung kita, kita memilih satu orang yang kita rasakan lebih utama untuk berdoa mewakili kita, itu memang sudah dibenarkan daripada sejak dahulu, tidak ada kontroversi. Itu bukan wasilah. Itu menghormati seseorang yang ada dalam kawasan kita, yang kita anggap orang itu baik, lebih afdal daripada kita, untuk mewakili jemaah kaum muslimin berdoa, itu tidak menjadi kesalahan. Kerana kita bukan dia ini perantaraan dengan dia. Ini cerita yang diambil daripada solat istisqa. Di waktu Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan, zaman Rasulullah yang ini berlakunya kemarau, yang mana kami meminta Nabi untuk berdoa supaya kami dihujani. Di waktu zaman Sayyidina Umar berlakunya kemarau, Umar mengatakan, ya Allah, di waktu zaman Rasulullah kami meminta supaya Nabi-Mu mendoakan kami agar kami dihujani. Hari ini Nabi kita dah tak ada lagi, tetapi yang ada adalah Pakcik Engkau Abad, Pakcik Nabi Muhammad SAW. Maka kami menyuruh ataupun kami adakan perantaraan dia ini dengan Abad untuk berdoa. Jadi di sini Nabi SAW tidak lagi menjadi perantaraan kerana sudah wafat. Kalau boleh perantaraan dengan orang sudah mati, lebih baik Sayyidina Umar menyebut nama Nabi daripada menyebut nama Ibnu ataupun Abbas bin Abdul Muttalib pakcik. Di sinilah kesimpulan yang kita nak terangkan kepada para jemaah. Harus kita hati-hati, jangan sampai ibadah kita tergolong sebagai ibadah-ibadah yang serius, yang sama seperti mana Wamitofo, yang sama seperti mana orang Kristian, yang sama seperti mana orang-orang Hindu, kan? Yang hanya boleh berdoa, yang hanya boleh mengkabulkan permintaannya itu adalah orang-orang rahib-rahib mereka tadi, orang-orang yang ada darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tetapi dalam Islam kita sama-sama maklum bahawa tidak ada satu pun istilah yang membenarkan kita menjadikan sesuatu benda itu, baik dia makhluk yang berbentuk tidak ada akal ataupun makhluk yang berbentuk manusia yang berakal, menjadi perantaraan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, ayat yang pertama, surah yang pertama dalam surah Al-Fatihah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan menyembah, dan hanya kepadamu sajalah kami mohon pertolongan. Itu yang dimaksudkan daripada tiga ayat yang kita pelajari. Maka hukumnya wajib hanya kepada Allah SWT kita mohon perlindungan, mohon pertolongan. Baik, dari sudut logika, daripada sudut logika, kalau kita diperintahkan secara wajib, untuk mohon perlindungan hanya kepada Allah, secara logika biasanya orang yang meminta pertolongan, perlindungan, biasanya orang itu dalam keadaan kesusahan. Kalau tak susah, buat apa nak minta perlindungan? Biasanya orang yang dalam keadaan kesusahan, biasanya orang yang dalam menghadapi bahaya, biasanya orang yang menghadapi musibah, biasanya orang yang menghadapi gangguan-gangguan, barulah dia meminta perlindungan. Kalau kita tengah relax-relax ni nak minta apa? Ya kan? Kalau kita senang-senang, kaya-kaya, sihat-sihat, gemuk-gemuk gitu, buat apa nak minta pertolongan lagi? Oleh kerana logikanya, bila kita ini mempunyai kesusahan, menerima musibah, bila kita menerima gangguan-gangguan dan berbagai-bagai lagi bahaya, barulah kita meminta perlindungan. Itu logikanya. Maka itu bila Allah SWT katakan kul, secara wajib katakanlah, aku hanya mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah, bererti wajib juga manusia menerima bahaya, wajib juga manusia menerima musibah, wajib juga manusia menerima ujian-ujian, penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan. Itu dari sudut logika ni. Kalau tidak ada ayat yang mengatakan bahawa wajib meminta pertolongan, perlindungan, maka sudah tentulah mengikut sunnah Tuhan, mengikut hukum alam, kata orang Melayu, bahawa wajib manusia itu didatangi dengan musibah, didatangi dengan berbagai-bagai ujian dan cubaan, berbagai-bagai kesusahan dan penderitaan. Itu yang dimaksudkan. Maka itu ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala tuntukan apakah bentuk kesusahan. Allah mengatakan, min syarrin was yang keempat. Min syarril waswasi. Min syarril waswasil qannas. Kalau kita lihat, ayat ini nak menjadi penjawab. Nak menjadi penjawab kepada kita bahawa kenapa kita diminta untuk meminta pertolongan, perlindungan. Sebab sudah menjadi logika bahawa yang dinamakan manusia bakal berhadapan dengan kesusahan, bakal berhadapan dengan penderitaan, bakal berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Yang dimaksudkan di sini ialah kejahatan, kesusahan, cobaan dan berbagai-bagai. Ini kejahatan ataupun cobaan ataupun ujian ataupun kesusahan dan berbagai-bagai lagi. Yang dimasukkan was-was, orang Melayu pun cakap was-was. Sebetulnya was-was ialah bisikkan, bisikkan. Khannas ini artinya menunggu kesempatan, menunggu peluang yang menanti-nanti itu artinya. Katakanlah aku hanya berlindung, mohon perlindungan, pertolongan hanya kepada Rabbunnas, Malikunnas, Ilahinnas untuk menjaga tauhid kita, untuk menjaga kesempurnaan supaya beribadah juga betul, meminta juga betul. Daripada apa? Daripada segala macam bentuk kesusahan, kepayahan, penderitaan, ujian, cobaan, kesusahan, berbagai-bagai lagi benda yang akan senantiasa membisik, menghasut, mengajak dan berbagai-bagai lagi kita boleh istilahkan yang sentiasa menunggu kesempatan untuk merosakkan akidah kita ini. Itu yang dimaksudkan daripada mencaril waswasil khannas, daripada segala macam kejahatan. Syarru itu jahat, macam-macam jahat ada kan. Kalau kita baca masalah hadis, kita baca masalah Quran, jahat ini macam-macam. Itu ada simbolik saja. Allah SWT melalui Quran banyak menceritakan dalam ayat-ayat dia. Dalam hadis pun Nabi sebut dia kan, fa'inah asdaqal hadis kitabullah wa khair hadis hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur. Nampak tak? Wa syarr, sejahat-jahat perbuatan pun Allah SWT gunakan. Jadi kejahatan ni macam-macam. Artinya benda-benda yang tidak disukai oleh manusia itu artinya jahat. Benda-benda yang tak disukai oleh Allah SWT itu adanya jahat. Dia boleh berbagai-bagai bentuk. Dan kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan daripada bisikan yang menunggu peluang dalam bentuk kejahatan tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kepada setiap umat manusia. Jadi kita tak lari daripada kesunyian ini. Kita tidak boleh lari. Kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh lari daripada manusia, tak boleh. Kita tak nak bercampur dengan manusia, boleh duduk kat mandai, duduk diam-diam, boleh. Tapi yang dinamakan manusia, kita wajib berhadapan dengan manusia. Duribat alaihimu zillati aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Akan ditimpa kesenisaan, akan ditimpa berbagai-bagai musibah di mana saja kamu berada illa, kecuali orang tersebut mempunyai perhubungan hablin minallah, vertikalnya bagus, wa hablin minannas, dan juga yakni perhubungannya dengan sesama manusia. Ini yang dinamakan horizontal. Bukan saja dia baik dalam menyembah kepada SWT, tapi dia juga baik dalam berhubungan sesama manusia. Tetapi oleh sudah menjadi ketentuan Allah SWT, yang dinamakan manusia ini banyak dia terkena macam-macam fashion. Kita hari ini mungkin tak kurang 40 orang, saya rasa 40 style lebih, tak kurang. Ada yang baik, ada yang tak baik. Mudah-mudahan yang baik itu menjadikan pengajaran, yang tak baik itu jadikan batasan untuk kita perbaiki. Baik anda ataupun saya, tak semua orang sama. Tetapi semua orang ada kelebihannya, semua ada orang ada kekurangannya. Mudah-mudahan kelebihan itu yang menjadikan pengajaran kepada kita. Kekurangan ini dapat kita ubah. Tapi yang dinamakan manusia memang tak sunyi daripada kesilapan. Kesilapan-kesilapan inilah yang kadang-kadang akhirnya kalah. Bila datang ujian-ujian yang berbentuk kejahatan tadi, bila datang membisik di waktu menunggu kesempatan yang ada, kelemahan-kelemahan yang ada pada individu manusia inilah kadang-kadang bila datang bisikan yang tunggu time, tunggu kesempatan yang baik, kita kalah. Ini yang saya katakan di awal tadi, bahawa kita harus sedar dan kita harus yakin benda-benda ini. Sebab sudah menjadi sunnah, orang Melayu cakap hukum alam lah. sebetulnya sunnah tunggal adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernama manusia annas, surah annas, yang bernama manusia ini baik laki-laki maupun perempuan. Baik dia dinamakan raja maupun rakyat, baik dia orang kaya maupun miskin, baik dia muslim maupun dia kafir, sebenarnya kita sama-sama maklum pasti orang itu akan menghadapi dengan berbagai-bagai ujian dan juga cubaan, pasti. Dan itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan biarkan kita begitu saja. Allah berikan hidayah, taufiknya, tetapi Allah juga akan menguji. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kamu menyangka kamu akan masuk surga? Walamma ta'tukum matalul ladina khalu min qablikum. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk surga senang-senang, relax-relax saja sebelum kamu didatangkan ujian seperti mana orang-orang sebelum itu diuji? Kalau kita baca sejarah, orang-orang sebelum diuji begitu hebat. Kita belum 1% pun dapat ujian-ujian. Mungkin kita boleh bawakan sejarah kepada kaum muslimin kita semua, bahawa kalau kita baca sejarah para sahabat cukup menjadikan pengajaran kepada kita. Walaupun para sahabat ini orangnya baik, tapi Allah berikan ketetapan kepada kita untuk mengambil aktibar. Lakad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya kami jadikan kisah-kisah mereka itu menjadi ibrah, menjadi pengajaran bagi kita. Kalau kaum Samud, kaum Ad itu sudah menjadi kita sama-sama maklum. Kita ambil golongan yang baik, para sahabat Nabi, orang yang dapat pendidikan daripada Rasulullah SAW, orang yang masuk Islam awal. Kita lihat berbagai-bagai bentuk yang ada. Ada yang memang alhamdulillah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, awal masuk Islam, orang yang ketiga masuk Islam dalam sejarah menyatakan. Orang yang ketiga masuk Islam, lepas Islam dia menjadi orang yang terbaik sampai Rasulullah wafat, sampai dia wafat tetap menjadi orang yang baik. Semua dia tidak syahid, dia ini mati dalam peperangan saja, tapi dia dibunuh. Kita lihat bagaimana hebatnya. Berarti daripada mula Islam sampai akhir baik, dan matinya pun dikira sebagai syahid. Kisah dia itu Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat seperti mana Sayyidina Hamzah, walaupun dia bukan awal masuk Islam, masuk Islamnya menjadi tentera Islam yang paling tinggi darjahnya, akhirnya matinya diangkat sebagai syuhada awal. Ia ini orang yang mati syahid yang pertama kali, betapa tinggi nilai hidupnya itu. Kita ambil pengajaran. Kita lihat sejarah seperti mana, misal kata Al-Qamah umpamanya, orang yang masuk Islam dan jadi orang baik. Kita baca sejarah Al-Qamah ini bukan orang yang calang-calang, bukan ibadah macam kita. Siangnya sembahyang tak tinggal, malam tahajudnya bagus, puasanya cukup, segala-galanya baik, hafaz Quran. Cuma satu saja, matinya dalam keadaan tidak baik. Kenapa? Kalau kita pelajari sejarah, satu saja kesalahannya, yaitu dia melalaikan tanggungjawabnya kepada ibunya. Melalaikan tanggungjawabnya kepada ibunya. Di waktu dia kahwin, dia letakkan mahligai surga untuk istrinya. Adapun ibunya di ujung tanjung, tak pernah dia ziarah, tak pernah dia berikan makan minum, tak pernah dia menjaganya. Di waktu dia nak mati tadi, nak menjadikan sebab sebagai cerita saja untuk dijadikan pengajaran kepada kita semua. Walaupun sahabat Nabi yang begitu hebat, Nabi yang jaga, tapi matinya itu bukan urusan kita, surga ke neraka. Tetapi yang jelas, matinya dalam keadaan yang kurang baik, walaupun amalannya begitu baik. Satu saja kesalahannya, kerana tidak menjaga ibunya. Di waktu beliau nazak, agak parah, Bilal, Umar, Abu Bakar datang ziarah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau lihat para sahabat kita ini memang agak susah, tidak boleh matilah, seolah-olah nazaknya begitu teruk. Maka Rasulullah perintahkan kepada mereka, suruh cari, besar kemungkinan ada ibunya yang masih hidup, yang mana dia membuat kesalahan kepada ibunya. Para sahabat pergi berujuk kepada ibunya dan beritahu tentang kejadian tersebut. Tiba-tiba ibunya mengatakan, bagaimana aku boleh maafkan kepada anakku, yang mana daripada kecil aku peliharanya, tiba-tiba dah besar dia kahwin, dia lupa aku, sampai tak menjaga aku, aku tidak akan maafkannya. Di waktu itu Nabi menggunakan istilah pertanyaannya, bijaksananya. Kata Nabi, kalau begitu wahai ibu, kami bakar sajalah Al-Qamah dengan sekaligus ini rumah-rumahnya. Mana ibu yang tak sayangkan anak? Di waktu itulah baru ibunya memaafkannya. Akhirnya barulah Al-Qamah mati. Nak menjadi sebab saja. Bukan saja, bukan kita cakap mati macam itu macam neraka, tidak. Tetapi nak memberitahu kepada kita, para sahabat yang begitu hebat ibadahnya, tetapi kalah dalam hal-hal ini. Kalah apabila mereka dibisik dengan kesempatan-kesempatan yang mereka lalai tadi, dengan kejahatan-kejahatan yang sentiasa menunggu peluang tadi. Akhirnya, bila dia salah, dia melakukan satu perkara yang besar salahnya, bukan sikit. Sehingga tak nak mati pun tu, susah nak menjadikan pengajaran kepada kita. Kita ambil sejarah satu lagi, seperti mana kalau tadi Al-Qawah, kita bawa Sa'labah. Salah seorang sahabat Nabi juga, yang kalau kita lihat bukan calang-calang. Sebab kita baca sejarahnya, Nabi kenal dia kerana ketaatan dia di dalam masjid. Dan kerana kemiskinannya itu baju yang tak pernah dia tukar. Nabi duduk dalam masjid, Nabi kenal Sa'labah ni kerana baju ni yang tak pernah tukar, dan dia tiap-tiap kali ada di dalam masjid Nabi. Sampai Nabi cakap, "Ya Sa'labah, aku lihat kau tiap-tiap hari ada kat masjid ini, sembahyang tak pernah tinggal bersama-sama saf dengan aku, tapi pakaian kau ini saja." Baru dia cakap merasa, "Ya Rasulullah, sebenarnya kurang miskin. Dua baju saja ada. Satu baju untuk kat rumah dan bekerja, satu baju untuk datang ke masjid." Begitu. Maka dia pun tanya, "Ya Rasulullah, berilah ataupun ajarlah aku bagaimana untuk aku mendapat kekayaan." Dalam hadis itu ada beberapa matan hadis yang umumnya Nabi mengajarkan. Yang ini kata Nabi, berusaha dan berdoa lah. Dengan usaha dan doanya, tiba-tiba beliau dihadiahkan, yang ini dengan dua ekor lembu jantan dan betina daripada saudara ini. Dengan usaha itulah akhirnya beliau mengusahakan semakin banyak lembunya, makin gembira, akhirnya beliau semakin sibuk. Nampak tak? Kalau tadi tak ada lembu, tak payah nak urus lembu. Cukup saya mazan dia datang masjid. First punya, depan ni tau. Walaupun baju itu aja pun tak apa. Ini baju dah, lembu dah banyak ni kan. Lembu dah banyak, nak kena urus lembu kan. Kalau tadi 5 waktu tak tinggal, sekarang dapat 2 waktu pun dah cukup bagus. Dah kurang lupa. Kalau datang 2 waktu tu awal waktu pun tak apa, dah last waktu. Ini gitu. Akhirnya mengikut sejarah orang Arab, kalau banyak ternakan itu harus berpindah kerana makanan daripada ternakan tadi. Maka berpindah jauh daripada Nabi. Bukan dalam kampung Nabi lagi, duduk di kampung yang lain lagi. Bila kampung lain dah tak jumpa Nabi lagi. Hingga akhirnya apabila Sayyidina Umar dapat mengetahui di kampung tanah ada orang kaya, pemternak yang tidak mau mengeluarkan zakat, Nabi Umar mengadukan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah minta supaya panggil orang tersebut. Bila dapat tahu orang tersebut, Nabi menangis dan Nabi mengatakan, "Ya Sa'labah, sesungguhnya aku pernah berdoa umatku ini lebih baik diuji dengan kesusahan daripada diuji dengan kesenangan." Nampak tak? Kita pemuka ni pasal tak kaya lah datang sini. Wallahualam lah saya datang itu. Jadi mungkin ada yang kaya sini kan. Saya tak tahulah kalau kaya kita lupa ni. Ini kan kolot. Pengajian agama ni kan kampungan. Ya. Orang kaya mana main ini semua. Mungkin kerana itu juga. Yang kita nak lihat pengajaran, kalau saya sebut Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu orang yang hidupnya mulia terus sampai matinya. Sayyidina Hamzah begitu, ada juga sahabat yang hidup di zaman Nabi, tapi mereka hidup dalam keadaan demikian. Satu ketika mereka bagus dan akhirnya mereka terlupa dengan, kenapa ini dia? Dia tunggu anytime saja. Bila awak lebab, habis dia akan mati. Dan yang dinamakan manusia, kita tidak akan lari daripada ujian-ujian ini. Kita tidak akan lari. Siapa yang manusia suka kepada penyakit? Tak ada satu. Tak ada satu pun manusia yang suka dengan misal kata kemiskinan, tak ada. Tak ada satu manusia pun yang suka dengan fitnah manusia, tak ada. Tak ada satu manusia pun yang suka dengan bencana alam, tak ada. Tak ada satu manusia yang suka dengan diuji dengan semacam. Tak ada satu pun manusia yang suka dengan benda-benda gini. Tetapi sama-sama kita maklum, belum pernah dalam sejarah ada manusia yang boleh mengelak daripada perkara-perkara demikian. Belum ada. Belum ada satu pun manusia, walaupun dia tak suka, tapi nyata dia tak mampu untuk mengelak perkara-perkara begini. Kita buat contohlah, misal kata kemiskinan. Tak ada orang yang suka miskin. Siapa yang suka miskin? Semua orang bercita-cita nak kaya. Sebab itu kita berdoa bukan main lagi kan. Tapi kemiskinan ini ternyata di dalam dunia banyak orang miskin. Walaupun orang tak suka miskin, tetapi ternyata realitinya di dunia ini banyak orang miskin walaupun orang tak suka. Ini menunjukkan bahawa manusia walaupun dia tak suka benda itu, tapi dia tak boleh elakkan. Kerana itu sunnatullah. Itu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita tak mampu untuk mengelakkan, dia juga adalah ujian daripada apa yang berlaku kepada kita. Kita cakaplah ada orang yang mungkin boleh elak daripada kemiskinan lah, mungkin lah. Dia hebat lah, dia pun saya kata sekolah tinggi, belajar pasal perniagaan, belajar masalah berbagai-bagai lah. Kita cakap banyak sikit-sikitnya, macam-macam kursus bisnes, management dan sebagainya, akhirnya dia gelap dia company kan. Macam-macam dia boleh lah. Misal kata dia tak miskin lah. Misal kata, boleh tak orang mengelakkan daripada penyakit? Sebab doktor pun sakit. Sebab doktor pun sakit. Tak ada orang yang boleh elak daripada penyakit. Sebab penyakit ini di antara ujian yang Allah turunkan kepada hamba-hamba ini. Tak boleh elak. Walaupun orang tu kaya, misal kata, orang kaya juga sakit, bukan orang miskin dia juga sakit. Malah orang kaya dia sakit, lagi seram kita dengar. Lagi geri kita dengar, lagi takut kita dengar. Ini nak memberitahu kepada kita, walaupun kita tak suka dengan kemiskinan, tapi kita tidak boleh hilang. Dia akan datang anytime. Al-Hannas, bila-bila masa, dia menunggu kesempatan. Dia ini kesesahan yang kita tidak suka tadi, dia akan datang bila-bila, sesuai dengan kesempatannya, di waktu kita kalah dengan ujian-ujian tersebut. Penyakit yang kita tak suka, tetapi ternyata penyakit ini berlaku kepada semua orang, baik dia miskin maupun dia kaya, baik dia doktor maupun orang biasa. Kita cakaplah orang tu expert lah, dia boleh, kita kata, boleh elak pada penyakit, misal kata, ya kan? Dia makan macam-macam makjum, pasak bumi, tongkat ali, royal jelly, ya kan? Kan ada ubat menahan tua, ada tengah? Ubat menahan tua, kita pun tak tahu macam mana. Kita pun nak tahan tua, kelender ni tak boleh tahan kan? Jadi ada ubat penahan, awet tahan tua pula. Padahal memang dah tua kutuk kan? Tapi tua dia tetap tahan juga. Kita tak tahu apa-apa. Misal kata lah, ada ubat tu dia makan, jaga makanan bagus-bagus, semua cukup exercise. Exercise ni macam-macam lah kat rumah komplit. Tak cukup-cukup pagi-pagi, lari-lari, tak ada orang kerja pun, lari sana, lari sini, orang-orang semua. Macam-macam exercise dia bikin lah, misal kata. Ada tak tu pasal dengan tua pendek, dengan tu denglet aja pun, macam-macam kita jumpa. Misal nak sehat dia pasal, nak muda dia pasal, walaupun dah tua kan? Nak muda dia, misal kata dia boleh lah. Boleh jaga kesihatan, tak pernah sakit lah, umpamanya. Boleh tak dia jauhkan daripada fitnah manusia? Bila kita hidup sesama manusia, manusia ni macam-macam kerema. Pasti kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai benda yang kita tak suka. Asar kejahatan-kejahatan tadi yang kita tak suka, yang akan membisa kita, menggoda kita, menghasut kita. Bila waktu saja, mungkin orang benci dengan kita, orang akan fitnah kita. Mungkin orang tak suka dengan kita, orang akan misalkan tuhmah kita. Mungkin orang tak suka dengan kita, dia benci dengan kita, dia akan berbuat berbagai-bagai fitnah. Ini juga berbentuk ujian dan cobaan yang tak boleh kita elak bila kita hidup di muka bumi ini. Yang walaupun kita tak suka, tapi kita tidak boleh elak. Kita cakaplah orang ini expert, dia pandai ampu-ampu lah. Dia pandai angkat-angkat lah. Ya kan? Dia pandai puji-puji orang. Dia tak ada orang yang benci dia. Semua orang suka dia. Semua orang sayang dia. Tak ada orang fitnah dia. Boleh tak dia elak daripada bencana alam? Boleh tak dia elak daripada mara kemarau? Banjir? Ya kan? Seperti mana berlaku ni hari ini? Ya kan? Di India, di China, di Pakistan, di Malaysia, di Indonesia. Berlakunya gempa bumi di Taiwan, di Turki, di Iran, di bagaimana. Boleh kita tahan? Kita tak mampu nak mengelakkan daripada cobaan-cobaan, ujian-ujian, walaupun kita tak suka. Kerana itu sunnatullah yang Allah jadikan kepada manusia ataupun hamba-hamba ini. Kita cakaplah, kita kata ada orang yang boleh tahan, walaupun tak pernah boleh berlaku. Ada hujan yang lebat nak turun, dia boleh alau pula itu apa, apa awan tu kan, alau pula. Tak hujan kemarau, dia boleh tembak lah, misal kata, ya kan? Misal kata, tapi sebenarnya belum pernah berlaku. Misal kata ada orang nak jadi Fir'aun, misal kata, walaupun tak pernah, misal kata dia boleh, boleh tak dielak daripada kematian? Kematian ini juga berbentuk ujian dan juga cubaan. Penderitaan kesusahan yang orang tak mahu. Sama ada adik dia mati, abang dia mati, kakak dia mati, mak dia mati, ibu dia mati, bapak dia mati, atau dia sendiri yang mati. Ini benda yang tak boleh kita hilangkan. Maka itu bila kita dah faham benda ini berlaku, benda-benda ini pasti berlaku, maka terpaksa kita kenal apakah yang dimaksudkan min syarril, daripada kejahatan, yang dimaksudkan daripada ujian, cobaan, kesusahan, penyiksaan, berbagai-bagai benda tadi yang akan membisik, menghasut, mengajak kita di waktu beliau ataupun mereka itu menunggu kesempatan agar kita kalah dengan Allah, dengan ujian-ujian tersebut. Yang mana bisikan dan juga hasutan itu bukan saja membisik di akal kita, bukan saja membisik di dalam pemikiran kita, tapi membisik sampai ke dalam hati kita. Itu ayat yang kelima. Allazi yuwaswisu fi sudur. Alladhi yuwaswisu fi sudurina. Ini yang you watch Yesu, see, to do, bring, no. Yeah. Sampai ke dalam dada-dada manusia. Dia masuk sampai ke dalam dada kita. Bukan saja kita lupa dan kalah, kadang-kadang kita membenarkan dia pula. Itu dia penjahat. Kadang-kadang ujian yang kita kalah ni bukan saja kita kalah gitu aja, tapi kita membenar pula kan dia. Kita mengatakan dia pula betul. Kadang-kadang kita dah berdakwah bagus-bagus ni. Kita dah nak buat kebajikan bagus-bagus, tiba-tiba akan diberikan ujian. Orang cakap kita, orang itu, kita pun akhirnya kalah. Kita merajuk kadang-kadang. Kita merajuk, tak nak berdakwah lagi. Kita pun cakap orang tu pun betul lah. Dia kata orang cakap, kita kata ada ni kita yang lawan-lawan hari ni tentang tarikat dan tasawuf, dia bergaduh-gaduh dengan tu. Jadi berbagai-bagai cerita kadang-kadang akhirnya kita juga kalah. Kadang-kadang kita nak sedekah, dah bagus ni, ya kan? Nak sedekah. Kata kita setiap bulan ini dapat gaji, kita nak keluarkan $100. Wah, untuk madrasah. Ini angan-angan. Cita-cita besar. Dah ada panik, jangan takut. Ya, dah bagus. Ini kita menang. Tiba-tiba baru 15 hari pula, dia dah fikir macam-macam, turun pula $50. Bulan-bulan ni, bagus. Tiba-tiba dia pun bergaduh-gaduh. Bergaduh kan. Baru 15 hari bulan tak bolehlah 100 ni. Kau macam banyak. Macam berat ni kan. Nak bayar tu. Nak bagi berawan ni kan. Melawan. 50. Dah dekat 28 hari bulan. Turun 10 roli. Dia lawan ni. Last dapat gaji. 10 roli pun berat lah. Ni bulan parah. Banyak nak bayar tu. 2 roli sudah lah. Dah 2 roli nak masuk tabung ni pun. Kadang-kadang dia ada dalil. Yang dia ni dia masuk sampai ke dalam dada kita. Kita dah belajar agama dulu. Ya kan? Kita nak bagi pun tak ikhlas. Bagi pun Allah tak terima lah. Sudahlah tak payah sudah. Life zero. Nampak tak? Penawan. Akhirnya kita membenarkan. Kita mengatakan bahawa tak ikhlas. Ini di antara. Kadang-kadang kita beribadah. Kalau kita lihat. Beribadah begitu baik. Tiba-tiba akan datang ujian-ujian. Berbagai-bagai ujian. Semakin banyak kita ibadah, semakin banyak ujian yang datang. Kita pun kalah. Doa-doa tak pernah kabul. Ya kan? Semakin banyak ibadah, semakin pula kita terima ujian. Member kat sebelah tak pernah belajar. Enjoy lagi. Nampak? Di sini bergaduh-bergaduh. Hari ini kita kalah. Lebih baik kita tutup. Ya, kita katam lagi. Kita ikut macam member kita. Kita akan sampai kepada tahap itu. Kenapa? Sebab dia masuk bukan di kepala kita, tapi dia akan masuk sampai ke dalam dada kita. Kita akan membenarkannya. Itu artinya. Ujian-ujian macam ini yang kita khawatir kita kalah. Kita khawatir kita takut sampai kepada satu zaman yang mana akhirnya kita tak akan beribadah lagi. Kita akan tinggalkan agama yang suci murni ini. Kita akan tinggalkan amalan-amalan kita pernah buat ini. Kenapa? Sebab kita kalah. Yang Allah dah jadikan sebagai sunnah tunggal menjadi satu kewajipan. Allah telah katakan bahwa aku akan turunkan ujian-ujian kepada hamba-hambaku ini. Karena itulah nilainya surga. Nilainya surga dengan ujian. Bukan senang nak dapat surga, ya senang ke kan? Nak beli rumah flat asis DP 30 je bukan senang kan? Nak kena pergi apply, nak pergi tengok tanah, nak kena pergi book dulu, nak pergi macam-macam, nak taruh setiap deposit, nak bayar macam-macam. Macam-macam kan? Nak dapat rumah di Singapura je macam kita susah, takkan nak dapat rumah di surga itu mudah kan? Mana boleh, mesti ada value. Dia mesti 100,000 atau 1,000,000 kali lebih susah. Deposit dia kan gitu. Tapi hari ini orang yang tahu bagaimana nak dapat rumah dia Alvin buat di Singapura, bagi dia tak ada masalah. Ya, dia tahu bagaimana cara nak dapat rumah di Singapura ni. Kerana bagi dia tak susah sebab dia tahu cara. Sama juga dengan kita. Kalau kita tahu bagaimana cara nak ke surga, kita tak menganggap dia susah. Kita menganggap dia adalah hasam garam saja dalam kehidupan kita. Bahawa bila kita hidup, ini wajib kita lalui. Kita wajib melaluinya. Dan dia akan datang dengan berbagai-bagai bentuk. Berbagai-bagai cara. Dan dia bukan saja membisik menuju kesempatan, dia akan masuk ke dalam dada-dada kita, fisudurina, ke dalam dada-dada manusia. Dan dia akan mendarah daging. Di waktu dada masuk dalam dada, di waktu kita yang parah di waktu itu, timbullah macam-macam penyakit-penyakit. Akhirnya bukan saja kita membenarkan dia, malah kadang-kadang kita akannya ini mengagung-agungkan. Itulah akhirnya akan timbul penyakit-penyakit hati. Bila sudah masuk di dalam dada, timbul penyakit-penyakit mahzumah. Ibadah-ibadah juga tak riak supaya orang tengok. Ibadah-ibadah juga supaya ujub, supaya orang tahu. Itu yang berlaku. Kadang-kadang ibadah tak seberapa, tapi tidak ada keikhlasan pula. Ini akan timbul. Kadang-kadang penyakit hasad, dengki. Tengok orang tak boleh lebih, kita aja mestinya lebih. Tengok orang pandai tak boleh, kita yang lebih pandai. Tengok orang kaya tak boleh, kita lebih. Itu penyakit hasad akan timbul. Kadang-kadang iri hati, berbagai-bagai penyakit ini bila sudah masuk kejahatan tadi, kesempatan yang ada masuk dalam dada kita, maka airnya beku kat dalam dan dia akan hidup di dalam dada kita. Dia akan jadilah kita, walaupun di atas kita macam orang mukmin, tetapi dalam hati kita sebenarnya bukanlah mukmin, malah dia lebih parah daripada munafik. Na'udzubillah ini. Ini ayat nak menutup Quran. Kalau mulai daripada Suratul Fatihah, pembukaan Quran, yang menutupnya Quran ini diturunkan untuk manusia. Al-Quranul hayat min hayat lakmimu. Quran ini untuk manusia yang hidup, agar dia hidup segar, benar-benar menjadi manusia. Maka Allah tutupkan Al-Quran dengan surah Sunnah, surah yang khas untuk manusia, supaya manusia faham bila dia hidup di muka bumi ini, dia wajib berhadapan dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia tahu bahawa hidup ini wajib berhadapan dengan ujian, maka dia sentiasa berwaspada. Apakah musuh kita? Apakah musuh kita di dalam kita berhadapan? Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, Allah SWT mengatakan bahawa kalau tadi kejahatan mencaril waswasil khannas, kejahatan-kejahatan itu akan sentiasa datang menunggu peluang. Bilakah waktu yang baik mereka akan datang, dan kalau mereka masuk, mereka akan masuk sampai ke dada-dada, yang mana segala kejahatan itu akan datang dalam dua bentuk. Sama ada yang gaib minal surah An-Nas. Manusia diminta mohon berlindung kepada Allah, tetapi kejahatan itu juga datang daripada manusia. Penutup daripada surah itu cukup cantik. Kalau Allah mulakan Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah tutupkan Al-Quran dengan akhir ayat, yaitu dengan kalimat manusia. Yaitu Quran itu hak ataupun kepunyaan manusia, yang mana dengan Quran itu manusia mempelajari, dapat menjauhkan dirinya daripada segala macam bahaya yang Allah terangkan tadi, bahawa mereka wajib meminta pertolongan, perlindungan daripada Allah SWT. Yang mana kejahatan itu akan datang dua. Yang pertama datang daripada benda yang ghaib, yang kita tak nampak. Yang kedua datang daripada yang hadir, yang kita boleh nampak, yang dikatakan manusia. Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah jadikan. Wallahu a'lam bagaimana cara kehidupan mereka, kita tak nak perbincangkan panjang-panjanglah. Tapi sebagai seorang muslim yang kamil, yang sempurna, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakini adanya makhluk-makhluk Allah yang halus, sama ada di malaikat, sama ada di jin, sama ada di syaitan, sama ada di iblis, sebagai-bagai sampai roh pun itu adalah makhluk Allah yang halus, yang tak boleh kita berfikir mengikut pemikiran kita, yang tak boleh kita lihat dengan mata kepala kita, tapi kita meyakini dia itu ada. Selesai. Ada yang baik seperti para malaikat, ada yang baik seperti mana yang mentaati perintah Allah, tapi tak terkecuali yang jahat, yang mana dilaknat oleh Allah SWT kerana kesombongan mereka untuk mentaati firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan. Jin yang berbentuk halus ini, yang bentuk raib ini juga akan masuk ke dalam dada kita untuk menghasut kita supaya kita kalah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus yang nombor dua adalah manusia. Kalau yang tadi jin yang kita tak nampak, yang di sini jin juga, tapi jin kepala hitamnya. Nah, ini. Kalau yang ini boleh tahan daripada sudut menjauhkan diri, tenang. Nabi ajarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, mohon berlindung daripada kepada Allah daripada gangguan syaitan yang dilaknat. Boleh tahan, ya kan? Tapi awak baca belum tentu dia lari, ya kan? Syaitan ini mana boleh senang-senang lari, ya kan? Yang ini awak baca ayat kursi boleh tak lari? Nampak tak? Tak ada nak diajarkan ini. Kalau ini mungkin a'udzubillahi minasyaitanir rajim ada belajar. Yang ini, ini nampak tak? Awak baca ayat kursi juga bodoh saja, ya kan? Dia datang hari tak boleh, besok dia datang. Tapi tetap dua-dua ini berbentuk ujian yang Allah akan datangkan kepada kita. Tapi daripada sudut falsafah, yang ini mudah sikit untuk kita mengatasi. Yang ini susah. Kenapa? Yang ini kita boleh nampak. Kita boleh nampak musuh, boleh tahan, ya kan? Kita boleh kenal. Walaupun dia kafir ke, munafik ke, mu'min ke, yang fasik ke, tapi kita nampak dia. Yang ini kita tak nampak. Itu yang lebih tu. Itu yang kadang-kadang sembarang tak gede-gede tu. Kadang-kadang sedekah-sedekahlah kosong saja tadi. Pasal apa? Jihad tu kita tak tahu. Kalau kita nak sedekah, ada member datang buat pun nak sedekah kan? Kita boleh je kat tepi tu lagi bagus. Kita boleh nampak ya kan? Ini setan ya kan? Kita boleh nampak. Tapi kalau bisikkan dalam dada, dalam pemikiran daripada jin ini, itu yang susah. Ini yang jadi kesimpulannya nak beritahu kepada kita bahawa Allah SWT menjadikan sebagai sunnatnya bahawa yang dinamakan manusia wajib berhadapan dengan kesusahan yang berbentuk min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurina minal jinnati wan nas, sama ada daripada bentuk yang halus ataupun, tapi tetap dia akan datang daripada ujian-ujian berbagai-bagailah. Kalau daripada jin sudah tentulah dia adalah hasutan, hasutan yang berbentuk mungkin kejahatan-kejahatan yang kita tidak sedar. Macam saya sebutkan tadi, sifat-sifat penyakit-penyakit hati, ya kan, yang mana kita dah pelajari dahulu, daripada amarah, pergi lawama, pergi mulhema, ya kan, sampai lahirnya jadi kamilah, kita dah belajar. Kita kena mujahadah. Yang tadi tu 10 ke 20, 20 ke 50, mujahadah. Lawan. Last, walaupun kita kalah $2 saja, 2 ketuk saja, tak apa. Ya kan, hero menang last. Tapi bayar juga, daripada tak bayar, kita mujahadah, berlawan. Tak apa, nyari $2. Dan bulan depan, tanamkan semangat lagi. Bulan depan nak 100 lagi. Taruh angan-angan lagi 100 lagi. Lawan lagi, tak apa. Bulan yang sama juga, $2 juga. Ya, tak apa. Kita lawan lagi. Elfizam, bulan depan pun 100 juga. InsyaAllah, kita akan menang sebab kita mujahadah. Bagaimana kita nak tahu ni? Kita kena muhasabah. Hasibu, Allah SWT mengatakan, hisablah diri kamu qabla an tuhasab, sebelum kamu hisab. Kita kena muhasab, hisab diri kita, kita kena lawan, kemudian kita istiqamah. Ini di antaranya. Tapi cakap mudahlah, untuk berlawan bukanlah satu perkara yang mudah. Mungkin kita boleh adakan formula-formulanya untuk berlawan dengan benda ni. Sebab kata setengah-setengah ulama bahawa untuk memenangi, untuk sampai kepada matlamat kita, kita mesti kenal musuh kita, itu pertama. Kalau kita kenal musuh, okey. Sebab itu saya katakan tadi, yang ini dari sudut falsafah, walaupun kita nampak macam ada bantuannya, qul a'udzu birabbin nas, boleh kita baca a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ada ayat yang boleh minta perlindungan. Tapi ada kerana kita tak nampak, jadi dia susah. Yang ini walaupun kita baca Yasin 30 kali pun, kan, dia tak lari, tapi kita nampak sekurang-kurangnya dari sudut falsafah kita boleh bersedekah. Maka itu kata setengah ulama, untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan kita, kita harus mengetahui siapakah musuh kita. Bila kita kenal musuh kita, baru kita boleh bertindak. Manusia selalu salah, manusia selalu silap bila dia tak tahu siapa musuhnya. Orang Islam hari ini kerana banyak yang kita tak berjaya kerana kita tak kenal siapa musuh kita. Kadang-kadang musuh dalam selimut, kadang-kadang musuh depan mata pun kita tak kenal. Tapi kalau kita kenal musuh kita, insyaAllah kita boleh bertindak. Dan kita harus bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh musuh tadi. Itu dia pengajaran. Dalam bab ini, Rasulullah SAW ada menceritakan kepada kita di dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, al-mu'minun baina hamsi syaba'idah. Kata Rasulullah, orang-orang mukmin itu tidak dapat lari di antara lima bentuk asutan, lima bentuk gangguan, lima bentuk ujian dan cubaan. Lima, kata Rasulullah. Kata Rasulullah yang pertama sekali, mu'minun yahtubuhu, orang-orang mukmin yang hasad dengki dengan kita. Orang mukmin yang fasik, orang Islam macam kita juga, muka macam kita, pakai songkok macam kita, semuanya macam kita, sembahyang sama-sama. Tapi muslim yang fasik ini, yang sentiasa hasad dengki dengan kita, kita tidak boleh lari daripada perkara tersebut. Ini juga termasuk musuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Rasulullah, yakni wa'aduhu yuqatilahu. Jadi musuh-musuh kita daripada orang kafir yang sentiasa nak membunuh kita dengan nyata. Ini nombor dua, kata Rasulullah. Yang ketiga, kata Rasulullah, wal munafiquna yughribuhu. Orang-orang munafik yang benci dengan kita nak merosakkan agama kita. Yang ketiga, kata, yang keempat, kata Rasulullah, wa syaitanu yudillu, syaitan-syaitan yang nak menyesatkan kamu. Yang kelima, kata Rasulullah, wa nafsu ta'ridu, nafsu yang nak menjauhkan kamu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lima perkara ini adalah musuh bagi orang mukmin yang wajib kita kenal. Kalau kita kenal ini, insyaAllah kita boleh membuatkan persiapan. Masalahnya kalau kita tak kenal. Yang pertama kata Rasulullah SAW, di antara yang lima tadi, ini kita akan dihasuti, kita akan dikalahkan, kita akan diuji dengan orang mukmin sesama kita yang fasik, yang benci dengan kita. Mereka akan hasut kita berbagai-bagai cara. Bagaimana kita nak mengetahui? Kita harus mengenali sifat-sifat orang mukmin yang tidak tenang, yaitu dengan apa yang kita lakukan itu. Ini pertama. Yang kedua, yaitu orang-orang kafir harfi. Atur yang nyata lah, bukan Islam yang fasik tadi, bukan munafik yang pura-pura, tetapi orang kafir yang kelekat dia kafir, tapi nak membunuh kita. Ini jelaslah kita tahu. Orang-orang macam ini tak perlu lagi berbuat baik. Yang ketiga, yaitu orang munafik yang nak merusakkan agama kita. Ini harus kita ingat. Yang keempat, yaitu syaitan-syaitan ini. Yang nak menyelewengkan, yudilluh, nak menyesatkan kita. Yang kelima, wa nafsu, nafsu kita sendiri, bukan orang lain. Nafsu kita sendiri yang nak menjauhkan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lima perkara ini kalau kita kenal, insyaAllah kita boleh bersiap lagi. Bagaimana kita nak mengatasi lima-lima perkara ini? Mestilah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau orang mukmin yang hasad dengki dengan kita, kita harus menghadapi mereka sesuai dengan tarian mereka. Tak boleh kita melatah suka-suka, tak boleh. Sebagai seorang mukmin, dia mempunyai ilmu. Dia bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan kepada dia. Kalau misal kata ada orang yang misal kata cakap pada kita di belakang, biarlah. Kita bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tak perlu kita nak melata-lata, tak perlu nak merajuk, tak perlu nak marah-marah, tak perlu sesuai. Dan dalam hal ini ada tingkatan bagaimana kita menghadapi itu. Kalau ada orang-orang munafik nak rusakkan kita, kalau ada orang kafir nak menghasut kita, kalau ada syaitan-syaitan nak menjerumuskan kita ke dalam benda-benda yang tak baik, kita tahu bertindak. Ini kalau kita faham, insyaAllah. Maka itu pengajaran yang boleh kita ambil daripada pelajaran kita malam ini, yaitu kita tidak mampu untuk lari. Kita tidak mampu untuk lari daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ujian yang besar maupun yang kecil. Sama ada ujian-ujian yang kita sedar ataupun tidak, tapi kita wajib berhadapan dengan ujian, cobaan, gangguan-gangguan, benda-benda yang kita tidak suka itu. Yang wajib kita hadapi dengan penuh tenang, dengan penuh keimanan, yang mana kita harus faham bahawa itu adalah asam garam daripada kehidupan. Di waktu kita berhadapan dengan ujian-ujian tersebut, pertama sekali kita harus sedar bahawa apakah dia itu ujian ataupun musibah. Ini perlu belajar lah. Kalau semua kita susah, sakit, ini ujian, kan? Relax aja dan diam, tak boleh, kan? Kalau kita menerima sesuatu benda, pertama kita harus ta'arifkan dulu. Kita harus kenalkan dulu apakah benda yang kita terima itu, apakah dia ujian ataupun musibah. Sebab setiap yang berlaku kepada diri kita, dia boleh jadi dua. Dia boleh jadi ujian, dia boleh jadi musibah. Ujian ini kita anggapkan cobaan, sedangkan musibah ini kita anggap bala. Apa pun berlaku kepada kita, kita hilang duit, ujian. Hari lah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Kita sebut itu. Hilang. Padahal kita hilang duit itu mungkin bersebab. Mungkin sebab mungkin kita lalai, kan? Sembarang-sembarang taruh, kan? Dia ada hati ilmu, ilmu yang tok guru dia kasih, kan? Tok dia kasih, tok guru dah beri, bungkus taruh dalam wallet. Taruh dalam wallet. Itu tangkal supaya murah rezeki. Ada cincin, dia taruh situ, kan? Cincin ini tangkal daripada tok guru ni, kan? Dia terhazimat senang. Tanpa berhenti, ada duit senang belanja. Dia taruh kita. Taruh dalam wallet, duit banyak, tapi bila masuk toilet tak boleh bawa masuk. Taruh kat luar. Nampak? Ini tangkal ni, tangkal banyak rezeki ni. Keluar gelap dengan wallet sini. Jadi hilang duit itu bukan kerana ujian. Itu adalah balak kerana kelemahan, kelalaian kita sendiri. Penyakit yang kita terima, itu di antara. Kadang-kadang hilang duit, hilang harta itu bukan kerana ujian, tapi kerana balak. Sebab tak pernah zakat kadang-kadang. Tak pernah sedekah, tak pernah menderma, tak pernah. Maka Allah ambil duit kita dalam keadaan yang berbeza. Allah ambil duit kita di waktu kita tak prepare. Kalau kita cukup duit banyak, alhamdulillah masuk tabung selesai. Kita sedekahkan, kita keluar zakat, kita beri di waktu kita reda. Di waktu kita faham. Dan kita reda, kita senang beri dengan ikhlas. ada pahalanya, ada ganjaran, ada perakannya. Kalau kita tak keluarkan, Allah akan ambil dengan cara yang lain. Di waktu itu kita tengah parah-parah pula. Tengah parah-parah, 25 hari bulan ini ngam-ngam tak leh. Mula dia hilang terus. Dan ini zaman kena macam-macam. Allah ambil itu pada bentuk balak, bukan ujian. Di waktu itu kita tengah boring, bukan reda lagi kan. Tengah boring. Itu balak. Jadi jangan terus pergi kepada ujian. Kita tanya diri kita, apa kesalahan kita. Kalau kita terima penyakit, jangan datang ke ujian dulu. Apakah kita jaga kesihatan? Cukup doa kita? Apa cukup segala jenis kita jaga? Tidak. Kalau dah betul memang, kita ni betul orangnya zakat bagus. Sedekah memang semuanya bagus. Kita infak, ya kan? Tapi dia juga hilang. Bukan tak hilang. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Tapi innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita reda dengan apa yang jadikan. Mudah-mudahan Allah nak uji kita. Tapi kita mesti ingat selalu apakah kesalahan kita dahulu. Penyakit. Sama. Semua benda yang berlaku kepada kita, kita kena terima bahawa yang pertama sekali, apakah dia musibah? Tanya dulu, apakah dia musibah? Kalau musibah, berarti kita salah. Kalau kita salah, kita perbaiki, kita minta ampun kepada Allah SWT. Kalau dah tak ada kesalahan, baru kita terimakan, oh ini ujian. Ujian daripada Allah. Allah nak uji di mana iman kita. Makin banyak engkau infak, makin banyak duit engkau hilang. Tak apa, tak ada masalah. Nah, tengok kita akan terus infak ataupun tidak. Itu macam ini. Semakin banyak kita menjaga kesihatan, semakin banyak ibadah kita sakit, mungkin Allah nak uji. Dan di sini nilainya, kita harus tahu. Kalau semua manusia, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, raja dan apapun, akan terima dua bentuk ini, kan lebih baik menjadi orang mukmin. Yang diuji daripada orang kafir yang menerima musibah. Kan lebih baik menjadi mukmin yang kamil, yang sejati, yang sempurna daripada menjadi orang munafik. Kan lebih baik menjadi orang-orang yang mukmin, yang kamil, yang taat, yang benar-benar beriman kepada Allah SWT daripada menjadi orang-orang kafir perosak seperti mana sini dan sebagainya. Sebab dia kena. Yang sini pun kena musibah, yang sini kena ujian. Kan lebih baik kita di pihak yang sini. Sebab dua-dua kena. Kalau di sini, kita adalah barakah. Ujian yang Allah berikan kepada orang mukmin yang kamil, yang taat itu adalah redahnya Allah SWT awan angkat darjatnya. Apabila manusia itu diberikan ujian dan dia redah dan dia mampu menerima ujian itu, maka naiklah tingkatan dirinya yang dia dekat dengan Allah SWT. Tapi manusia kan tidak macam itu. Kita makin banyak mengomel lagi. Kena sakit, mula-mula sabar. Mula-mula sabar. Dia pun ikhtiar usaha berubat. Lepas tu daripada sabar, dia dah start, dah tak ada doa lagi. Mula-mula sabar, ikhtiar berdoa. Lepas tu dah tak ada doa, dah kurang doa. Doa pun dah malas, doa pun tak gabung. Lepas tu dah tak ada ikhtiar. Lepas tu bukan sabar lagi, dia mengomel pula. Habis semua doktor aku pergi kan. Duit dah banyak belanja, tak baik-baik. Dia mengomel pula. Macam mana stand kita? Dekat mana stand kita, di situlah Allah SWT akan berikan derajat kita. Tapi bagaimana kita nak memberi minta bantuan kepada dalam hal ini, melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh lari daripada ujian, kita tidak boleh lari daripada musibah. Yang sepatutnya pertama kita sedar, yang kedua jangan berhenti-hentilah minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang menurunkan ujian dan musibah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kepadanya lah berhak yang ini kita memberi meminta pertolongan, kerana dialah yang menurunkan musibah tadi. Kepadanya jugalah kita meminta pertolongan. Mudah-mudahan penafsiran yang secara ringkas ini dapat menjadikan pengajaran kepada kita, ada manfaat untuk kita bersama untuk menutup pelajaran tafsir kita. Berarti minggu depan kita dah tak ada pelajaran tafsir lagi lah, sebab kita dah khatam. Kita dah ambil ayat surah yang pertama Al-Fatihah, kita dah ambil surah yang 114. Berarti minggu depan boleh minta saudara kajar kita syahadah. Anda dah boleh mengajar lah, dia kan dah dapat sedikit. Sebab kita dah belajar tafsir 114 surah. Adakah macam itu? Tak mampu kita nak mempelajari tafsir Quran ya. Kita belajar yang secara ringkas. Ini belajar standard law lah. Yang law ni macam gini. Belum standard ulama yang mengkupaskan ilmu bahasanya, mengkupaskan ilmu hukum-hukum dalam ayat-ayat tersebut. Itu pelajaran tinggi. Kita hanya belajar yang paling rendah. Tetapi mudah-mudahan yang rendah inilah, dengan niat untuk mengambil pengajaran tadi. Mudah-mudahan surah An-Nas, surah yang dinamakan manusia, yang menjadi sebab dan pengajaran kepada kita untuk memberitahu bahawa kita wajib meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Gitu. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ada sampingan, tak boleh ada anda dan tak boleh ada wasilah, tak boleh ada perantaraan, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu bila-bila masa pun, di waktu kita senang maupun tertepis, di waktu kita susah maupun di dalam keadaan kita mewah, bila kita berhadapan dengan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita ini memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia itu adalah Rabbun Nas, Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas, Rabbul Alamin, La Ilaha Illallah. Itu yang kita katakan kepada para jemaah. Ujian-ujian yang kalau kita nak contohkan kepada para jemaah terlalu banyak, tapi cukuplah kita ketengahkan pada malam ini kepada para jemaah. Mudah-mudahan semua kita faham dan dapat menghayati ayat tersebut. Bila kita baca surah yang ringkas dalam sembahyang, biasanya kita champion surah ni. Bila kita baca, kita dapat memahami. Yang kita minta ini adalah satu pendinding untuk kita menjalani kehidupan kita. Sebelum kita ditutupkan mata, sebelum kita diambil nyawa kita, mudah-mudahan kita sentiasa hidup dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan segala amal kita akan diredha Allah Taala, diterima dan menjadi amal yang soleh, amal yang dapat dijadikan sahab untuk kita ke akhirat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada soalan yang bersangkut paut dengan pelajaran kita ataupun yang lainnya. Penyakit yang tidak dapat diobati dengan cara teknologi lah, dengan cara yang ada hari ini, melainkan dengan cara yang diterima oleh masyarakat kita, yaitu dengan cara halus lah, dengan cara bomo dan sebagainya. Perlu kita takrifkan dahulu. Pertama sekali kita harus faham bahawa penyakit itu mempunyai berbagai-bagai bentuk. Ada penyakit yang berbentuk zahir, ada penyakit yang berbentuk batin. Penyakit batin ini selain daripada penyakit-penyakit hati, kadang-kadang penyakit-penyakit yang bersangkut paut dengan urat saraf kita. Urat saraf. Gangguan-gangguan kita yang mana kita punya enzim ini. Enzim kita ini daripada jantung kita ni, dia tak boleh sampai ke otak kita. Maka itu perbuatan-perbuatan seseorang itu di luar daripada apa yang boleh dikawal daripada otaknya. Maka setengah-setengah orang mengatakan bahawa itu penyakit-penyakit gila ataupun penyakit-penyakit saraf, penyakit-penyakit otak. Maka teknologi hari ini antar kepada Wolverine, nang cerita. Ya kan? Dikawal, diberikan psikologi, diberikan treatment psikologi, obat-obat menenangkan pemikiran. Ya kan? Memperbaikan urat-urat saraf, kadang-kadang dikaren dan berbagai-bagai cara. Itu teknologi yang diberikan. Wallahu a'lam apakah dia boleh baik atau tidak, itu tidak kita bincangkan. Yang kita perbincangkan ini soalannya ialah, kalau orang Melayu sudah menjadi kebiasaan, kalau gila ataupun dirasuk, itu dinamakan penyakit-penyakit batin, yang mana obatnya pun mesti dengan bomo. Obatnya dengan bomo. Saya dah katakan kepada para jemaah dahulu, Nabi sendiri mengatakan setiap penyakit ada obat. Maka berobatlah kamu, asalkan jangan benda yang haram. Berarti apa cara awak boleh ubatlah? Kalau awak cakap dia dirasuk, ubatlah. Tapi yang masalahnya sekarang, caranya apakah dibenarkan ataupun tidak? Tempoh hari saya katakan kepada para jemaah bahawa ada dua jenis ilmu. Satu ilmu yang dibenarkan Allah, satu ilmu ada tapi tidak diizinkan Allah. Itu dinamakan ilmu sihir. Ilmu yang ada kaitan dengan seru-seru makhluk-makhluk halus, seru-seru roh-roh, ada seru-seru nama-nama tertentu, ada puja-puja dengan berhala-berhala dan sebagainya. Ada ilmu itu. Itu terbukti wel-wel loktang je lah. Kalau tidak, tak menggelepah lah si wel-wel itu pergi detok-detok benda je lah. Kenapa wel-wel itu tak ada apa-apa ditutup sana, ditutup sini? Sebab dia sudah ada satu ilmu yang dirasuki oleh benda-benda yang wawalan kita tak tahu, sehingga kan dia tak sadar ataupun tak rasa sakit dengan apa yang ditutup. Lopang yang pukul-pukul badan dia, dia potong lidahnya sampai darah-darah tu, dia tak rasa sakit. Itu kenapa? Sebab ilmu yang dia pelajari itu, ilmu yang dia seru tak tahu apa benda yang merasuk ke dalam badannya. Sampai kuda kepang ke apa ke, kita tengok ada ilmu tu. Tapi ternyata dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah diterangkan kepada kita, Harun dan Marun itu membawa ilmu yang memang Allah tak reda. Tak reda itu min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Jadi kalau perobatan itu ada kaitan dengan seru menyeru, roh ke, puja memuja ke, seru jin ke, makhluk halus ke, jawabnya, maka ilmu itu ilmu yang tidak direda. Tenang saja cerita ini. Tenang saja cerita ini. Awak sakit apa pun, ya kan? Kalau cara pengobatannya yang tidak diredai, maka itu hukumnya haram. Kita boleh jumpa orang-orang yang ahli dalam perubatan tradisional. Dia urut ke, misal kata, ya kan? Tapi kalau urut laki-laki, jangan urut perempuan. Perempuan yang urut laki-laki, urut ke, ya kan, urut kaki ke, urut kepala ke, misal kata, dengan makanan obat perubatan yang jamu-jamu ataupun akar-akar kayu ke, tak ada masalah. Itu perubatan tradisional yang kita rasa tak ada masalah. Kalau dengan doa-doanya, kita rasa tak ada masalah. Selagi mana benda itu yang tidak ada menyalahi ilmu yang dilarang, maka kita jawab dia diperbenarkan. Yang dilarang bila bomoh itu boleh menurun, boleh tukar suara, kan? Tidak boleh suara perempuan, tidak boleh lagu garau, kan? Tidak tak kenal orang, minta maaf lah. Maka itu dilarang. Sebab belum pernah berlaku zaman Rasulullah dan para sahabat, ada Rasulullah dan para sahabat melakukan perubatan sedemikian rupa dalam sejarah-sejarah yang sahih, belum pernah kita jumpa. Kalau ada ilmu-ilmu demikian, tentulah Allah berikan kepada kekasihnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat-para sahabat. Oleh kerana tak pernah kita jumpa, maka kita jawab perubatan itu ada ilmunya, tapi ilmunya tak diizinkan oleh Allah SWT kerana ada unsur-unsur syirik, unsur-unsur yang menyalahi hukum. Biasanya kalau dah meracau-racau, kan, kalau dah berbuat benda-benda tak senonoh, kalau tak kenal bapa, dah tak kenal isteri, hantar je lah beri. Karena dia otak dia senang, biarkan dia relax je, kan? InsyaAllah lah, kan? InsyaAllah. Kalau orang yang dekat dengan agama, orang dekat dengan ibadah, biasanya dia tak ada penyakit gini. Kalau penyakit-penyakit stres itu lain. Tension, ya kan? Ada orang yang ahli ibadah. Ada orang yang memang dia tak boleh kena tekanan, ya kan? Dia cepat memberontak. Itu lain, itu bukan gila, ya kan? Itu stres. Manager-manager kat company tu tengok orang, tengok ini tak jalan, bisnes tak ada, untung tak ada, ya kan? Pion-pion ni, Zazian, pion-pion ni semua duduk kat kedai kopi je. Mengamuk lah stres, ya kan? Aku nak pergi jawab dengan tauqif bisnes, tak ada rugi lagi. Engkau pula duduk dengan kopi tak niaga, stres. Dia akan keluarkan dia punya segala hati-hatinya. Itu hati. Itu bukan penyakit yang pernah panggil bomoh menurun, tak payah, ya kan? Suruh dia duduk kat Bali dua minggu, relax, baring, kan? Kalau ahli agama suruh baca Quran, ya kan? Itikaf di masjid, banyak berzikir, baca buku agama, insyaAllah tenang. Ala inna bizikrillah itu mu'minan kudus. Banyak mengingat Allah, hati akan jadi tenteram. Orang-orang yang sakit gini, biasanya dia itu pasal terlampau taksub, ya kan? Dengan jin. Kadang-kadang sakit gigi je, berata racau, dia kata jin dah masuk. Ada kata gigi yang lampau teruk lah. Sampai merata-rata, kadang demam betul, ya kan? Tawan, lampau panas pun boleh meracau, betul. Mak dia kata, ini lain macam, ya kan? Lah, kena tawan, terus kena masuk jin pula. Pagi lah jumpa, sampai kat Melaka, sampai kat sana, orang tu pun, ini orang ni tadi makan, ya kan? Dia pun tu, ini ada peluang 200, kena kecil-kecil 200, ya kan? Itu baru first time datang, ya kan? Orang ni pasal dia percaya. Pasal orang dia percaya ni ada bunga-bunga. Orang tak percaya susah sikit. Pasal percaya, nampak ada bunga-bunga. Dia pun buka lah, buka air tu. Ada Nabi pernah datang, para sahabat hilang duit wallet. Hilang wallet, datang ya Rasulullah aku hilang duit. Nabi pun ambil dulang. Tengok kat dia. Ada, tak ada. Nabi tak buat gini. Tapi orang-orang ni buat dia. Sakit dia pegang. Pegang, dia pegang buku. Ibu jari dia fikir. Mesti nak terpekir, ya kan? Saya fikir awak ibu jari pun nak terpekir, ya kan? Ini semua taktik lama lah. Dia tak payah menipu lah. Orang yang dah menggelepar-gelepar dia fikir tu. Dia fikir mesti menggelepar ni mesti terpekir. Ha, dia tak nampak ada jin kat dalam tu. Memang mesti sakit dia lah. Itu dia antaranya. Jadi kita pun tak tahu, kita kena terbirang kacang, akhirnya kita pun kalah. Kita cakap betul ada ilmunya. Ilmunya ada, tapi kalau dah sampai seru menyeru, maka ilmu itu tidak diizinkan dalam Islam. Orang itu kalah kerana nak baik saja dia sanggup syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cerita itu. Allah berikan ujian. Awak pergi usaha ni tak bayar duit, tak bayar ni lah. Awak pergi usaha tempat yang haram. Dia cerita itu. Kan? Kita nak kaya, tak kaya-kaya. Kerja, overtime pun tak kaya. Peniaga pun tak boleh. Pergi mencuri, senang saja lah. Beli nombor, kan? Dan artinya macam gitu je. Jadi orang itu kalah dengan ujian. Kita jawab orang itu kalah dengan ujian kerana dia dah usaha tak boleh. Akhirnya dia pergi tempat yang haram. Kita harus mempertahankan tauhid kita lah. Kita harus mempertahankan tauhid kita. Kalau kita tak baik pun penyakit itu, kita sudah usaha. Tidak sampai sini usaha kita mesti baik, kan? Yang membaikkan penyakit pun Allah. Allah yang turunkan penyakit, Allah yang membaikkannya. Perbanyakkanlah berdoa. Kalau obat-obat tradisional, obat-obat cara canggih tak boleh, perbanyakkanlah berdoa. Dekatkan diri dengan Allah SWT. Perbanyakkanlah baca Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita daripada tidak. Ha? Dia tak bolehlah, kita yang bantu dia. Dia orang yang dah sakit dia tak boleh bikin apa, ya kan? Dah tak boleh bikin apa. Awak hantar Wolverine pun dia tak boleh bikin apa. Kena kerana dia otak dia, kan? Kita yang hidup ini bantu dia. Apa yang kita boleh bikin, tenteramkan dia dengan cara yang baik, insyaAllah. Beliau mengatakan Rujin, ada seru-seru berhala, ada sebuah-sebuah nama roh, tak ada ni, kan? Saya tu katakan kalau datang mula itu banyak membaca Quran, banyak zikir Allah, banyak ingat Allah, banyak berdoa, itu boleh, tak ada masalah. Kesimpulannya begini, penyakit itu akan datang kepada manusia dengan berbagai-bagai bentuk. Bila penyakit itu datang, dalam hadis Nabi mengatakan penyakit itu datang dari Allah dan Allah SWT turunkan setiap penyakit dengan penawar ini. Itu yakin. Dan Nabi perintahkan berubatlah kecuali dengan yang haram. Yang haram saja tak boleh. Sekarang kita kategorikan yang tadi haram ataupun tidak. Saya mengatakan yang tadi yang haram apabila kita ada menyebut, menyeru dewa-dewa, roh-roh, nama-nama orang tertentu, jin-jin dan sebagainya. Selagi mana tidak ada, maka tidak haram. Sampai kepada tahap dia kata, awak baca Quran, misal kata, awak baca Quran, awak minumkan. Itu pun sebenarnya tidak haram, selagi mana dia masih minta bantuan. Selagi mana dia dalam unsur untuk meminta bantuan. Walaupun dia bukanlah ubat yang terbaik. Walaupun dia bukan ubat yang terbaik. Tetapi itu bukan ikhtiar kita yang terakhir. Yang dah tak boleh lagi kita lakukan, melainkan kita mendekatkan orang tersebut dengan Al-Quran. Mungkin itu. Tapi kita nyata, dah sampai kepada tak ada lagi apa, tapi kita mempertahankan tawaran kita. Tetap dengan Quran lah. Tetap dengan doa lah. Janganlah seru-seru yang lain. Itu diperlukan. Kalau macam Brian katakan tadi, orang tu kalah dengan isian. Untuk baik daripada penyakit, dia sanggup menggadaikan akidahnya. Melakukan benda yang syirik. Kalau dia baik, mati. Kufur. Kalau dia baik dengan perubatan syirik itu, kemudian dia mati. Kufur kerana dia mati dalam keadaan syirik. Itu artinya. Apalah gunanya kita mati dalam keadaan syirik? Lebih baik kita sakit terus mati, tapi dalam keadaan beriman. Itu lebih baik. Jadi kita kalah lah ujian tadi. Jadi perubatan tadi, kita mengatakan bukanlah 100% mesti boleh. Tapi kita tidak menyalahkan sampai kepada tahap syirik. Sebab dia tidak ada seru menyeru. Yang kita katakan tadi ialah apabila awak dah seru, jin masuk dalam badan, jin minta tolong. Itu, kita kata kita seru nama roh-roh, kita sebut nama berhala-berhala, umpamanya orang-orang yang tempoh hari, ya kan? Dia kata mengkuda kepang, dia seru-seru nama pendeta-pendeta, nama dewa-dewa boleh menurut. Itu maksud saya. Jadi perubatan yang tidak ada kena-mena dengan benda-benda yang ada mencirikan kita, kita mengatakan masih diperbenarkan. Masih diperbenarkan. Saya. Maklum, ini dalil yang ada diketengahkan bagi pihak yang mengizinkan. Tapi kita belum dengar pendapat yang menolaknya. Kita belum pernah. Kalaulah misal kata kita mengatakan itu 100% boleh jadikan ubat, janganlah belajar perubatan dalam Islam. Semua penyakit, tapi gigi baca Quran, demam baca Quran. Kalau kita mengatakan perubatan dengan membaca Quran itu yang terbaik, sudah tentulah membaca Quran, kan? Tak payahlah jadi doktor, kan? Ya, tak perlu lah. Jadi kita terima hadis itu sebagai alternatif, jalan yang terakhir. Selepas kita ikhtiar dengan suasana yang baik, tak boleh, itu yang kita gunakan. Nampak tak? Itu pendapat yang mengatakan boleh begitu, bukan menjadikan dalil itu sebagai tempat. Kita akan seram kalau jumpa hadis juga Nabi ini pernah ditelup airnya, diminum untuk jadikan obat. Apakah kita mengatakan boleh? Para sahabat simpan jubah Nabi, ada simpan selendang Nabi. Selepas Nabi wafat, mereka celup airnya, mereka minum untuk jadikan obat. Apakah kita kata boleh? Kata baju ni awak pergi selam, selam dalam itu awak pergi minum air, boleh ke? Kalau kita membenarkan semua benda-benda begini, kita terpaksa membenarkan hadis itu. Saya katakan di sini bab-bab yang perlu kita kecualikan. Kita perlu ke? Kecualikan. Perobatan itu mestilah dengan ikhtiar yang sesuai dengan penyakit tersebut. Di samping kita memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Memohon bantuan daripada Allah Taala itu dengan berbagai-bagai cara. Sama ada dengan membaca Quran, dengan berdoa, mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak lari daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis macam ini kita terima sebagai alternatif ataupun last resort lah. Artinya kita usahalah dulu. Tetapi kalau sampai kepada tahap yang tak dibenarkan, yang ada kaitan dengan syirik, maka jawapannya tidak ada satu dalil pun yang boleh membenarkan. Itu kita harus mempertahankan. Itu harus kita mempertahankan. Ini di antara benda yang saya katakan tadi lah. Mungkin penyakit-penyakit ini biasa kalau kita lihat yang kena biasanya orang-orang yang jauh dengan agama lah biasanya. Orang-orang yang memang dalam kepala ni pun suka baca buku-buku hantu tu. Dia suka baca buku hantu. Suka sangatlah buku hantu, Pontianak, Gua Musang lah Pontianak, macam-macam. Ya kan? Dia suka. Lepas tu bila dia jalan kat belakang, dia nampak benda tu bergerak, dia pun tak suka sebutnya. Biasa orang yang tak percaya dengan benda ni, dia nampak pun, itu bukan lah. Dia biasa tu. Jadi dia manusia ni biasa gitu. Kadang-kadang bila dia sakit, awak tengok keluarga tu pun gitu. Keluarga tu kalau dia memang percaya dengan magic-magic ni kan, dia dah percaya sakit apa pun dia kata, mesti kena rasa. Mesti dia. Dari keluarga dah macam gitu. Keluarga 69 dia dah macam gitu. Dia ada kena mengenai dengan itu. Tapi kalau kita tak percaya dengan benda ni, insyaAllah kita tak. Tapi kita harus meyakinilah bahawa semua penyakit itu ada ubat. Sekiranya kita dah sampai kepada tahap itu, kita dah berusul. Pergi doktor tak baik macam berencana kau. Pergi mobil pun tak baik. Pergi tanya tak baik. Dia tolak kan orang. Ya kan? Kita cubalah berdoa kepada Allah Taala, kita minta bantuan, mudah-mudahan kita baca Quran banyak-banyak dan sebagainya. Kita terimalah, kita reda. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak dah sampai kepada satu tahap, misal kata tertaksalah membaca ayat-ayat Quran, mudah-mudahan itu tahap yang terakhir dipersilakan. Selagi mana dia belum sampai kepada tahap syirik, asalkan awak jangan anggapkan bahawa Quran itu masuk dalam, Quran itu masuk selam dalam air sudahlah, ya kan? Awak menganggapkan bahawa mungkin dengan keberkatan ayat Quran itu Allah telah beri bantuan kepada orang yang sakit, mudah-mudahan itu maksudnya. Kadang-kadang kita tak kena sakit, kita tak tahulah. Bila orang dah kena dia tersepit, baru dia merasakan, ya kan? Tapi ini yang berlaku seperti yang berlainkan. Bila orang dah tersepit, apa sajalah asal aku baik sudah. Mudah-mudahan kita tidak kalah lah. Mudah-mudahan kita tidak kalah lah. Walaupun kita sakit, kita dah belajar tadi, ini ujian. Kita akan tetap berusaha seberapa maksimum yang kita boleh. Tak boleh Singapura, Indonesia. Tak boleh Indonesia, Malaysia. Tak boleh Malaysia, Thailand. Kita cubalah mana-mana. Tak boleh Batam, mana boleh. Tak cukup bomo tu bomo ni. Tapi asalkan caranya yang diizinkan Islam, selesai. Jadi syarat asalkan caranya itu diizinkan Islam. Kita bomo ni sebetulnya saya kecil-kecil. Saya menjadi asisten. Saya jadi asisten. Pertamanya ada. Orang Kalang kenal saya lah. Ya kan, arwah tu saya ni. Saya kenal, saya tahu apa awak orang-orang bomo ni bikin. Ya kan, awak tanya anak-anak beranak ataupun keluarga-keluarga Pak Muin, diorang kenal Badros lah. Pak Idros tu arwah Datuk saya lah, orang Kalang. Saya dikutuk demang, orang kenal. Ya kan, kalau pakai cocok-cocok ni, cocok-cocok patung ni memang biasa kat rumah lah. Kalau macam menurun-murun ni tak biasa, mandi bunga ke apa ni, semua biasa lah. Kalau pegang kris cocok sana, cocok sini, saya tukang siapkan bunga tu. Ya. Kalau nak cakap parut-parut macam-macam kakak-kakak ini, saya di antaranya. Sebab itu saya cakap saya tak mahu cerita benda ni. Tapi wallah saya tak percaya sikit pun sebab dia tembirang kacang. Sebab dia ada kena mengena dengan benda-benda yang sirik, seru-seru dan sebagainya. Jadi janganlah kita terpengaruh dengan benda macam ini. Walaupun dia baik, kebetulan tadi. Baik, ini juga jelas. Itu bukan haram. Tetap haram. Dia tidak ada perintah dalam Quran. Sebenarnya Al-Quran itu menceritakan haru dan marut bawa satu ilmu yang diajarkan kepada manusia. Ilmu itu sama ada baik ataupun merosakkan. Tetapi jelas dia itu benda yang tidak baik di sisi Islam. Allah mengatakan ilmu ini tidak baik dilakukan, tidak boleh ikut dan tak boleh amalkan. Selesai. Tapi ada ilmu itu. Macam bomo ni baik. Dia nak ubat orang, orang sakit jadi baik. Bukan jahat dia kan. Kalau ilmu black magic kasi rosak rumah tangga orang, itu ilmu tak baik. Ilmu ni baik nak baikkan orang. Tapi cara nak baikkan orang dengan menyeru selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja hukumnya. Menyeru bin ini. Tak boleh menyeru benda-benda halus. Minta bantuan daripada benda-benda yang halus artinya. Itu yang saya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jangan selain daripada sebab yang bawa kerosakan, gangguan-gangguan itu minal jinnati wan nas. Jadi kita jawab secara mu'taman. Awak bukalah kitab apapun. Tidak ada satu ulama pun yang mengizinkan berobat dengan menyeru jin ataupun syaitan ataupun syaitan. Tak ada sebenarnya. Tak dibenarkan secara mutlak, haram hukumnya. Secara mutlak, hukum haram. Balik-balik kepada pelajaran kita, ingatlah. Kita ni cuma nak hidup saja. Kan? Kita cuma nak hidup saja. Takkanlah sampai nak berbuat syirik. Kan? Takkanlah sampai nak berbuat syirik. Cuma hidup saja. Kalau kita sakit tak baik pun, ya kan? Tak berdosa kan? Ada dosa tak? Sakit, ubat-ubat tak baik, berdosa tak? Tak berdosa. Tapi kalau kita baik dengan melakukan benda yang syirik, dia itu berdosa besar. Jadi cukuplah bagi kita yang mana ujian Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah tak uji kita sampai ke situ lah. Sebab ini ujian yang berat. Ujian yang berat yang boleh mempertikaikan masalah keimanan kita itulah. Ini ujian yang berat. Maka itu mudah-mudahan kita tak diuji dengan demikian. Tapi sekiranya kita tak dapat mengelakkan ujian Allah, mudah-mudahan Allah jaga iman kita lah. Kita tidak sampai dapat mencirikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa cukup kita majlis kita yang di sini. Saya tetap berpendirian bahawa setiap penyakit itu ada ubatnya, maka berubatlah. Sebab Allah turunkan penyakit dengan penawarnya. Berubat kata Nabi asalkan jangan yang haram. Mudah-mudahan kita mampu untuk mempertahankan tauhid kita, mempertahankan akidah kita, kita mampu untuk berubat dengan perubatan yang geredah SWT. Mudah-mudahan dengan perubatan yang demikian juga kita akan sembuh daripada penyakit-penyakit, baik dia penyakit yang zahir ataupun yang batin. Mudah-mudahan bila kita sehat, kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu juga nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita mohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini tidak keterlaluan, tidak menyalahi batasan-batasan agama. Mudah-mudahan apa yang kita cakapkan ini lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang dia keluar daripada perbicaraan kita dalam hal-hal yang bersangkutan dengan keagamaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala faham tentang apa yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil-haqqi wa tawaasaw bis-sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.